السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وهادينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا نہیں بنایا، دنیا کی چیزیں نہیں بنایا، ملک اور مال نہیں بنایا، عہدے اور کرسی نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دین اتارا ہے. اب اس دین پر کامیابی کم ملے گی، اس دین پر عزت کم ملے گی، اس دین پر بلندی کم ملے گی، اس دین پر میرے دوستو اللہ کب راضی اور خوش ہوگا؟ جب یہ دین ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آ جائے. اور زندگیوں میں دین لانے کے لیے میرے دوستو محنت ضروری ہے. جب محنت ہوگی تو دین آئے گا، محنت نہیں ہوگی تو دین مٹ جائے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Untuk kejayaan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak cipta dunia untuk mereka. Untuk kejayaan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak beri harta dan mata benda dunia. Untuk kejayaan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kedudukan dan pangkat. Tetapi untuk kejayaan manusia, Allah Subhanahu wa taala turunkan agama. Bila manusia akan berjaya dengan agama? Apabila yakin ada di dalam kehidupan saya dan kehidupan tuan-tuan. Dan bilakah yakin ini akan datang dalam kehidupan kita? Apabila kita usaha. Apabila kita usaha atas keyakinan kita, agama akan datang dalam kehidupan kita semua. Agama akan ada dalam kehidupan kita semua. apabila kita tidak usaha atas yakin, agama tidak ada dalam kehidupan kita. Isiliye kisi nabi ko bhi Allah ne is duniya mein duniya ki mehnat ke liye nahi bheja. Kisi ek ko bhi Allah ne iski mehnat ke liye nahi bheja, balki har ek nabi ko deen ki mehnat ke liye bheja. Oleh sebab itu anbiya al-musallatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mereka bukan usaha atas perkara-perkara yang lain, tapi setiap daripada nabi-nabi yang dan rasul-rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk buat usaha agama. Ab nabiyon ki us mehnat ke muqabile mein jitne log aaye, jitni hukumatein aayi, jitni aksariyat aayi, jitni taqat aayi, jitna mulk maal aaya, jitne log aaye, wo sab ke sab barbaad hue aur Allah ne nabi ko kamyab kar diya. Dan apabila nabi-nabi dan rasul-rasul memulakan usaha mereka, apa sahaja yang datang di hadapan mereka, sama ada bentuk manusia-manusia, bentuk kedudukan dan pangkat, bentuk kuasa, raja-raja, apa sahaja yang datang di hadapan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semua dan Allah Subhanahu wa taala beri kejayaan kepada nabi-nabi. इसलिए मेरे दोस्तों ये यकीनी चीज है, ये दिल में उतारने की चीज है, ये दिल दिमाग में बसाने की चीज है कि हमारी जिंदगी में दीन आएगा तो अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा, हमारी जिंदगी में दीन आएगा तो अल्लाह की कुदरत हमारे साथ हो जाएगी, हमारी जिंदगी में दीन आएगा तो अल्लाह का गैबी निजाम हमारे साथ हो जाएगा, हमारी जिंदगी में दीन आएगा तो हमारी दो अर्श इलाही को हिलाएगी और वहां से खुदा की मदद को खींच के लाएगी. इसलिए तमाम नबियों ने दीन पर मेहनत किया कि इंसानों की जिंदगी में दीन आ जाए. Dan untuk datang perkara yang dalam kehidupan manusia, nabi-nabi telah berusaha. Apabila keyakinan ada dalam hati kita, semua nabi-nabi datang usaha atas keyakinan. Apabila keyakinan ada dalam kehidupan kita, agama akan datang dalam kehidupan kita. Apabila agama ada dalam kehidupan kita, ini perkara yang yakini, yang pasti. Perkara inilah yang perlu kita datangkan keyakinannya dalam hati kita. Dan juga kita kena fahamkan dalam fikiran dan akal kita, bahawa kejayaan dalam agama, apabila ada agama, Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Apabila ada agama, bantuan nusrah Allah akan bersama dengan kita. Apabila ada agama, bantuan ghaib Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Bahkan apabila kita bergerak di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan nusrah dan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi sekiranya kita tidak ada agama, tidak ada keyakinan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersama dengan kita. आज कमजोरी सिर्फ इस बात की है कि हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान होने के एतबार से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने के एतबार से और कुरान और हदीस की मिलने के एतबार से, मेरे दोस्तों, हमारा यकीन वो नहीं बना जिस यकीन पर मदद आती है, हमारा यकीन वो नहीं बना जिस यकीन पर फरिश्ते उतरते हैं, हमारा यकीन वो यकीन नहीं बना जिस यकीन पर, मेरे दोस्तों, अल्लाह की मदद उतरती है और आदमी कामयाब होता है. इसलिए आज हम सब के सब मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत न करने के नतीजे में हम दीन पर तो चल रहे हैं लेकिन कामयाबी का यकीन नहीं है. काम कर रहे हैं अल्लाह का, काम कर रहे हैं रसूलुल्लाह का और यकीन कर रहे हैं माल पर, यकीन कर रहे हैं जायदाद पर, यकीन कर रहे हैं कपड़ों पर, यकीन कर रहे हैं चीजों पर. तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमको उन्हीं चीजों के हवाले कर दिया और जिन लोगों के हाथ में वो चीजें हैं, अल्लाह ने हम उनके ताबे गुलाम बना दिया. तंतनी कलमहान कीता हरी इनी कीता कहता कीता औरंग इस्लाम कीता औरंग इस्लाम dan kita berusaha. Tetapi dalam hati kita tidak ada satu keyakinan. yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Dalam hati kita tidak ada keyakinan yang malaikat-malaikat akan datang membantu kita. Dalam hati kita tidak ada keyakinan yang boleh menarik bantuan dan nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan amalkan agama tetapi tidak bersama keyakinan bahawa kejayaan dalam agama, bahawa keyakinan dalam agama. Kita buat usaha agama, kita amalkan agama, tetapi hati kita yakin dengan harta dan harta benda. Yakin kita buat usaha agama, amalkan agama, tapi yakin kita kepada mal, kepada harta, kepada kedudukan, kepada pangkat. Allah Subhanahu wa taala serahkan kita dengan apa yang kita yakin dalam hati, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang ada harta, orang-orang yang ada kedudukan. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba kepada mereka kerana tidak ada yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum zuban se kehte hain Allahu Akbar, sabse bada Allah hai, lekin dil mein maal ki badhai hai. To Allah ke piche nahi daudte, maal ke piche daudte. Hum zuban se kehte hain Allah bada hai, lekin dil mein mulk ki badhai utri hui hai. تو ہم ملک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, میرے دوست اللہ کے پیچھے نہیں دوڑ رہے ہیں. لیکن نبی اور صحابہ جن کے دلوں میں اللہ کی بڑائی اتری ہوئی تھی, اللہ کی ذات سے ہونے اور پلنے کا یقین اترا ہوا تھا اور زبان سے اس کو کہہ رہے تھے, تو اسی کی طرف بھاگ رہے تھے, اسی کی طرف بھاگ رہے تھے اور دوڑ رہے تھے. ففروا الی اللہ, یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہو اور صحابہ دکان کی طرف جا رہے ہوں, اذان ہو رہی ہو اور صحابہ دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں, اذان ہو رہی ہو اور صحابہ کھیتی کی طرف جا رہے ہوں, یہ کسی ایک صحابی کو نہیں پاؤ گے آپ. کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کی بڑائی اتری ہوئی تھی تو اللہ کی طرف بھاگ رہے تھے اور دوڑ رہے تھے. آج ہمارے دلوں میں سب کی بڑائی ہے, سب سے ہونے کا یقین ہے. اگر نہیں ہے نعوذ باللہ تو اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے اور اللہ سے پلنے کا یقین نہیں ہے, جس کی وجہ سے سارے دنیا میں سارا مسلمان ذلیل ہو رہا. Hari ini tuan-tuan yang mulia, mulut kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dalam hati kita, kita kata harta besar. Dalam mulut, di mulut kita, di lidah kita, kita kata Allahu Akbar, tapi kita kata kedudukan, pangkat lebih besar. Lantaran itu kita tidak berlari untuk mencapai keridaan Allah. Kita tidak mengejar Allah Subhanahu wa taala, kita mengejar harta. Kita tak kejar Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keridaannya, kita kejar kedudukan dan pangkat. Tuan-tuan yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan yang ada dalam hati mereka penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka sentiasa berlari mencari keridaan Allah. Tafirru ila Allah, berlarilah kamu, berlumba-lumbalah kamu kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan dapati mana-mana sahabat bahawa azan sedang berkumandang, azan sedang melengkan Allahu Akbar, di antara mereka pergi ke kedai, ataupun azan sedang dikumandangkan mereka duduk di kedai, ataupun azan sedang dikumandangkan mereka pergi ke ladang. Tidak ada, kerana dalam hati mereka ada kebesaran Allah. Apabila ada seruan daripada Allah, semua mereka menuju kepada Allah mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Isliye mere dosto, Hazrat Maulana Ilyas sahab rahmatullah alaihi ne puri ummat par nazar dali aur nazar dal kar ke ye baat tay kiya ki aaj ummat ke paas sab kuch hai, لیکن یقین اس کے پاس نہیں ہے. ایمان موجود ہے, اس کے الفاظ موجود ہیں, اس کا علم موجود ہے, لیکن اس ایمان کا یقین دل میں موجود نہیں ہے. عمل موجود ہے, عمل کی شکلیں موجود ہیں, نماز موجود ہے, روزہ موجود ہے, حج موجود ہے, ذکر موجود ہے, لیکن اس کا یقین موجود نہیں ہے. جس کے نتیجے میں میرے دوستو امت اللہ کو چھوڑ کر اور نبی کو چھوڑ کر اور ان کی محنت کو چھوڑ کر دنیا میں چل رہی ہے, جس کے نتیجے میں پریشانی آ رہی ہے, جس کے نتیجے میں ذلت آ رہی ہے, جس کے نتیجے میں بربادی آ رہی ہے, جس کے نتیجے میں پوری دنیا سے امن و امان چھینا جا رہا ہے, اور ساری دنیا میرے دوستو آگ کی بھٹی بنتی جا رہی ہے. इसलिए अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने तौबा की और खूब अल्लाह से मांगा, खूब अल्लाह से मांगा, ए अल्लाह हमें वो मेहनत दे जिस मेहनत में उम्मत में इनकलाब आ जाए, जिस मेहनत में उम्मत में सुधार आ जाए, जिस उम्मत के यकीन में तब्दीली आ जाए, जिस उम्मत से जिस उम्मत की दुआएं कबूल होने लगें और जिस उम्मत पर तू रहमत की बारिश बरसा दे, हिदायत की हवा चला दे, वो मेहनत हमें अता फरमा दे। उस रोने धोने पर अल्लाह पाक ने करने अव्वल की मेहनत, अल्लाह ने कार नबूवत वाली मेहनत हजरत के दिल पर खोल दिया और फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, जबकि कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मानने वाला नहीं था, कोई आपके आगे पीछे नहीं था, तनहा कर रहे थे और निजामुद्दीन के जंगलों में रात रात भर रोया करते थे। अल्लाह ने आज वो दिन दिखलाया कि मेरे दोस्तों करोड़ों करोड़ों लोग अल्लाह के रास्ते में उस यकीन के बनाने के लिए फिर रहे हैं। तंदन मुलिया मौलाना इलास रहमतुल्लाह अलैह सलाम मलिहान कादन उमान seluruhnya, dan beliau telah sampai kepada satu natijah bahawa pada manusia, pada orang-orang Islam, mereka ada iman, mereka ada agama, tetapi tidak ada keyakinan terhadap agama tersebut. Mereka ada amal, tetapi mereka tidak yakin dengan amal tersebut. Mereka ada amalan-amalan agama, mereka ada ilmu agama, tapi mereka tidak yakin atas ilmu tersebut. Dan dengan sebab itu menyebabkan mereka telah jatuh ke lembah kehinaan. Mereka meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh buat segala, mereka meyakini semua benda sebelumnya dia ada, bahawa mereka meyakini semua benda boleh membantu, boleh menyelesaikan masalah mereka. Kalau yang tidak ada keyakinan wal a'udzubillah bahawa Allah boleh buat sesuatu. Yang lain semua ada dan mereka yakin atas benda yang ada bersama dengan mereka. Dan lantaran itu, kesedihan tersebut, beliau telah berdoa, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kurniakanlah kepada kami satu usaha yang dapat menyelesaikan masalah umat, satu usaha yang dapat membetulkan keyakinan umat, satu usaha yang dapat memuliakan umat ini, satu usaha yang akan mendapat menarik rahmatmu kepada umat ini, satu usaha yang akan dapat menarik bantuan daripadamu kepada umat ini, satu usaha yang dapat meniupkan angin hidayat kepada umat ini." Dan beliau menangis dan menangis, meletakkan kesedihan umat di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala telah membuka hati beliau atas usaha agama, dan beliau telah mulakan usaha. Tidak ada siapa-siapa bersama dengan beliau. Tidak ada di hadapannya, tidak ada di belakangnya, tidak ada di kirinya, tidak ada di kanannya. Dan tidak ada orang yang sedia untuk mendengar cakap beliau. Tidak ada seorang pun yang sedia untuk membantu beliau. Dan beliau menangis di hutan-hutan yang ada di sekeliling Masjid Nizamuddin. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesungguhan beliau, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan usaha di qarn yang awal, yaitu kurun yang pertama, usaha Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan Alhamdulillah pada hari ini, satu ketika dulu tidak ada manusia yang sedia untuk dengar. Alhamdulillah pada hari ini, ribuan manusia telah keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk betulkan yakin mereka. Mere dosto, Hazrat ne kaam shuru kiya, badi qasam kursi ke alam mein shuru kiya. Koi sunne wala nahi tha, koi is kaam ki taraf aane nahi wala nahi tha, بلکہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن حضرت جمے رہے اور چند میواتیوں کو لے کر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ کام آگے بڑھا اور لوگ مائل ہونے لگے تو بڑے بڑے علماء کو، جو اس زمانے کے چوٹی کو علماء تھے، جو علماء حق کہلاتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلایا اور جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حجرے میں اپنے لے گئے، چاروں طرف سے کمرہ بند کر دیا اور گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک اتنی بڑی چھوڑی لے کے آئے اور کہا کہ اے ہمارے علماء کرام، آپ امت کے سرتاج ہیں، آپ امت کے مہتاب ہیں، آپ دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، قرآن حدیث سے خوب واقف ہیں، اور سارا علم آپ کے پاس ہے، یہ بتائیے جو میں نے کام شروع کیا ہے یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، سیرت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، صحابہ کے طرز پر ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی تائید کیجئے، اور اگر نہیں ہے تیسری کمرے میں الیاس کو ذبح کر دیجئے تاکہ دنیا میں سنت کے خلاف کوئی عمل جاری نہ ہو جائے۔ سارے علماء رونے لگے اور سب نے کہا نہیں نہیں حضرت بالکل حق ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے، عین سنت کے مطابق ہے، عین سیرت کے مطابق ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ نہ سوچئے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، بستر نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ نہ سمجھئے کہ ہم اس کام کے حقدار نہیں ہیں، بالکل ہم اس کام کی تائید کریں گے اور اس کام میں جتنا وقت ہوگا ہم آپ کو دیں گے، بالکل حق اور سچ۔ Dan beliau telah memanggil ulama-ulama yang besar-besar pada ketika itu, yang dipanggil ulama al-haq yang ada di India pada ketika itu. Dan mereka datang dan dia telah bawa mereka ke satu bilik dan bilik dikunci. Kemudian dia pergi balik ke rumah dia. Dia bawa pisau yang panjang begini. Kemudian dia kata kepada mereka, tuan-tuan merupakan mahkota kepada umat. Tuan-tuan adalah ulama, tuan-tuan ada ilmu agama, tuan-tuan mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tafsir Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tolong bagi tahu pada saya, kerja yang saya mulakan ini, apakah ianya bertepatan dengan sunnah ataupun tidak? Apakah ianya bertepatan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah Nabi ataupun tidak? Apakah ianya atas cara sahabat-sahabat ataupun tidak? Sekiranya tidak, dalam bilik ini tolong sembelih saya, bunuh saya, supaya tidak tersebar di atas muka bumi ini satu amalan yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama-ulama tersebut telah menangis. Mereka kata tidak, tidak. Ini usaha ini benar, usaha ini benar, usaha ini benar. Tuan jangan sangka bahwa kami akan menentang. Kami tidak membantu tuan. Kami sentiasa akan membantu tuan. Kami, apa yang kami daya, kami sentiasa akan memberi kata-kata yang membantu tuan. Kami akan tolong sekadar yang kami mampu. Ini tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan mulanya usaha ini yang satu masa dulu tidak ada manusia yang sedia untuk mendengarnya. Mere dosto, bada azim kaam hai. Tuan-tuan, ini satu usaha yang sangat besar. Hum log gande hain. Kita amat kotor. اس کام کے اہل نہیں ہیں. Kita bukan ahli sebenarnya untuk usaha ini. اس کام کے اہل انبیاء تھے. Yang berhak untuk usaha ini nabi-nabi dan rasul-rasul. اور سارے نبیوں کے سردار تھے. Dan ketua kepada segala nabi. صحابہ کرام تھے. Sahabat رضی اللہ عنہم. وہ نبی کی صحبت میں تھے. Mereka bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. نبی کے ساتھ چلے تھے. Mereka bergerak bersama dengan nabi. نبی کے ساتھ آگے بڑھے تھے. Mereka maju bersama dengan nabi. وہی آ رہی تھی. Wahyi datang kepada Nabi. Rahbari ho rahi thi. Mereka dipimpin. Unhone is kaam ko kiya. Mereka telah buat usaha ini. Aur kamyab ho gaye. Dan mereka telah berjaya. Aur hum log, kita tuan-tuan, us kaam ke ahli nahi hain. Kita bukan ahli sebenarnya. Lekin, tetapi, jo isko karega, Allah usko ahli bana denge. Siapa yang buat, Allah akan jadikan dia ahli untuknya. Karne se ahli banenge. Dengan kita buat, Allah akan jadikan kita ahli. Nabiyon ka kaam Allah lega. Nabi akan ambil kerja Nabi. Nabiyon ke sardar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kaam Allah se lega. Allah akan ambil usaha pengulu segala Nabi. Hamara yaqeen sahaba jaisa nahi banega. Yaqeen kita tak akan jadi macam sahabat. Hamare akhlaq sahaba jaisa nahi banenge. Akhlaq kita tak jadi macam akhlaq sahabat. Hamari zindagi sahaba jaisi nahi banegi. Kehidupan kita tak jadi macam kehidupan sahabat. Hamara ilm sahaba jaisa nahi hoga. Ilmu kita tak jadi macam ilmu sahabat. Hamare amal sahaba jaisa nahi honge. Amal kita tak jadi macam amal sahabat. Lekin sahaba wali naqal utarenge. Tetapi kita akan cuba meniru-niru cara sahabat. Nabiyon wali naqal utarenge. Kita akan tiru cara nabi. Aur naqal utarte-utarte duniya se chale jayenge. Meniru-meniru cara mereka dan kita mati. Qiyamah ke maidan میں خدا نبیوں اور صحابہ کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ Di hari akhirat nanti Allah akan bangunkan kita bersama nabi dan para sahabat. معمولی مت سمجھو۔ Kita jangan ambil mudah perkara ini tuan. یہ کام یوں سمجھو ریلوے کا محکمہ ہے۔ Dia kadang sebenarnya kita kena faham macam apa kereta api punya syarikat. مختلف لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ Banyak orang bekerja di macam-macam syu'bah. اس میں وزیر بھی ہوتا ہے۔ Menteri pun ada. اس میں ڈرائیور بھی ہوتا ہے۔ ڈرائیور پن ada. اس میں ٹی بھی ہوتا ہے۔ تکان ٹکٹ پن ada. سارے بڑے بڑے لوگ کام کرتے ہیں۔ وہاں سب سب وہ گجر۔ لیکن اس میں جھاڑو دینے والا بھی ہوتا ہے۔ دیسی تو وہاں سب سمپا پن ada. صفائی کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ وہاں بوا دیا کبرسی ہن پن ada. حکومت نے اعلان کیا فلا تاریخ کو اس مہینے کی سب کو انعام ملے گا. Kerajaan buat iklan pada bulan sekian, tarikh sekian, semua orang akan dapat hadiah. Sare log ja rahe hain, semua orang pergi. Guard sahab ja rahe hain, guard pun pergi. Wazir sahab ja rahe hain, menteri pun pergi. TT sahab ja rahe hain, orang jaga tiket pergi. Driver sahab ja rahe hain, driver pun pergi. Bade bade officer ja rahe hain, officer besar-besar pergi. Usi ke sath jhadu dene wala ja raha hai. Bersama-sama mereka orang tukang sapu sampah pun pergi. Sare log jhadu dene wale se keh rahe hain, tu kahan ja raha hai? Orang tanya, "Eh, kamu tukang sapu sampah nak ke mana?" Tu toh jhadu dene wala hai. Kamu orang tak sapu sampah je. Hamari haisiyat 14th 15th sadi mein is kaam mein jhadu dene wale ki tarah se. Kita tuan-tuan yang mulia nisbah kepada usaha Nabi pada kurun 14 dan 15 ini macam orang sapu sampah saja. Jo jhadu dene wala kahega, "Hazrat, aaj hukumat ne elan kiya inaam dene ke liye, jis saf mein khade hokar aap inaam loge, usi saf mein hum bhi khade hokar inaam lenge." Dan hari ini kata, orang yang sapu sampah akan kata, "Tuan, kerajaan telah bagi iklan, orang yang kerja kita api, mereka akan dapat hadiah. Di mana-mana barisan yang saya duduk, sebagaimana tuan dapat hadiah, kami pun akan dapat hadiah juga." Aise hum qiyamah ke maidan mein ja rahe honge, Nabi puchhenge, "Tum kahan ja rahe ho?" Sahabi puchhenge, "Tum kahan ja rahe ho? Tum to 15th sadi ke musalman ho, jisme deen mit raha tha, sunnatein mit rahi thi. تم کہاں جا رہے ہو؟" تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت جو آپ کا لباس وہ ہمارا لباس، جو آپ کی بول وہ ہماری بول، جو آپ کی محنت وہ ہماری محنت. آج اللہ نے اس محنت کے کرنے والوں کو بلایا ہے اور انعام دے گا. جس پر جس طرح آپ کھڑے ہو کے اللہ سے انعام لیں گے، اسی طرح سے آج ہم بھی اللہ سے انعام لیں گے. داخرہ کلا دنتن یا مولیا صحابہ صحابہ نبی نبی مریکا کم بگی untuk mengambil ganjaran daripada Allah, dan kita juga akan bersama-sama dengan mereka. Para Nabi akan bertanya, "Kamu nak ke mana?" Para sahabat akan tanya kita, "Kamu nak ke mana? Kamu umat yang datang pada kurun 15 ketika agama sedang hancur, ketika agama sedang mundur." Kita pun akan beritahu bahawa, "Wahai Rasulullah, wahai para sahabat, sembahyang kamu, begitu juga lah kami usaha sembahyang kami. Apa yang kamu cakap, itulah yang kami cakap. Apa yang kamu usahakan, itulah kami usahakan." Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala elankan untuk sesiapa sahaja yang buat usaha kamu akan diberi ganjaran. Kami datang bersama-sama dengan tuan-tuan supaya kami juga mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaqin karo pura-pura, Allah qiyamah ke maidan mein rutba ata farmayega. Kita yakinlah, sebenar-benar yakin bahawa di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran. Sare nabi jaake jannat ke darwaze pe khade honge. Semua nabi akan pergi di pintu syurga dan akan berdiri di sana. Jannat ka daroga mana kar dega, aap nahi dakhil ho sakte. Dan penjaga-penjaga syurga akan kata, "Kamu tak boleh masuk." "Kyon nahi dakhil ho sakte?" "Kita mengapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam aayenge, apni ummat ke sath aayenge, phir aapka dakhla hoga." Dan kata beliau bahawa nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang bersama umatnya, maka kamu akan bersama dengan mereka. Sare nabi khade rahenge, intezar karenge. Nabi semua akan tunggu. Fir akhir mein janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashrif le jayenge. Kemudian akhirnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darwaza khul jayega jannat ka. Pintu syurga akan terbuka. Sabse pehle huzur dakhil honge. Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam ka masuk. Uske baad aapke piche Nabi داخل ہوں گے, آپ داخل ہوں گے, پھر نبی داخل ہوں گے. Kemudian selepas itu disusuli dengan nabi-nabi yang lain. پھر اس کے بعد آپ کی امت داخل ہوگی. Kemudian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk. اور بعضے امتی لاکھوں کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے. Sebagian umat di belakang mereka ribuan akan masuk bersama dengan mereka. فرشتے تو نبی کہیں گے, یہ کون سے نبی جا رہے ہیں؟ Dan malaikat akan tanya, ni nabi mana ni masuk syurga beribu manusia di belakangnya. فرشتے کہیں گے, نبی نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی جا رہے ہیں. ملکہ لکن جواب بہو, نی بکن نبی, تبی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی نبیوں نے تمنا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بننے کی. جب یہ منظر دیکھیں گے ایک ایک امتی کے ساتھ لاکھوں لوگ جا رہے ہیں, تو ان کے دل میں خواہش ہوگی, کاش کہ ہم بھی نبی نہ ہوتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہوتی. Di sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi lain ada harapan meminta kepada Allah untuk jadi umat ini, tuan-tuan yang mulia. Di akhirat kelak apabila nabi-nabi melihat di belakang umat ini ribuan manusia masuk syurga di belakang mereka, mereka juga merasa satu hasrah bahawa alangkah baiknya kalau dulu kami tak jadi nabi tapi jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri ham kaam ko kaam banaye. Oleh sebab itu tuan-tuan, mulia kerja ini kita jadikan sebagai satu kerja. Kaam ko khel na banaye. Jangan kita jadikan usaha ini sebagai mainan. Kaam ko apni duniya ki kamai ka zariya na banaye. Jangan jadikan usaha sebagai sumber untuk cari dunia. Is kaam par mere dosto rutba martaba na chahe. Jangan kita jadi sesuatu tinggi daripada Islam. Kabhi dil mein na aaye ki log hamara ikram kare. Jangan kita rasa bahawa orang akan ikram kita dengan usaha ini. Kabhi dil mein na aaye ki main bada ho gaya. Jangan kita rasa bahawa kaku dah jadi besar. Ab to maine itni qurbani di ki wah wah main bahut purana ho gaya. Jangan kita rasa kita dah bagi banyak korban, hari ini kita jadi orang lama. Are mia, ab to main syura mein rehne ke qabil ho gaya. Ha, jadi kita rasa tuan saya ni layak jadi syura dah. Jis din ye andar mein jazba aayega usi din Allah ke zaleel ho jayenge. Dan kalaulah pada hari mana perasaan itu datang dalam hati kita, pada hari itulah kita telah jadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaam bada hai, yakin karo. Usaha ini sangat besar, yakinlah tuan. Jo is kaam ko karega Allah usko bada banayenge. Siapa yang buat usaha ini Allah akan muliakan dia. Jo is kaam ko karega Allah usko izzat denge. Siapa yang buat usaha ini Allah akan beri kemuliaan pada dia. Jo is kaam ko karega Allah uski mohabbat logon ke dil mein dalenge. Siapa yang buat usaha ini Allah akan campakkan kasih sayang manusia terhadap dia. Sari duniya uske kadmon par aayegi. Satu dunia akan datang dari tapak kaki. Pure alam ko Allah jhukayenge. Satu dunia Allah akan tundukkan pada dia. Lekin ye apne aap ko bada na samjhe. Tapi dia jangan rasa dia besar. Kaam bada hai, hum bade nahi. Usaha besar, kita tak besar. Jitna kaam bad raha ho aur jitna ye kaam mein tarakki kar raha ho utni zyada kaam ki azmat aur kaam ki badai iske dil mein paida ho rahi hai. Sebanyak mana tingginya usaha, sebanyak mana maju je usaha, sebanyak itulah bertambah kebesaran dan keagungan kerja masuk dalam hati dia. Maut ke akhir saat tak hame kaam nahi chhodna. Sampai akhir nafas kita, akhir nyawa kita, kita takkan tinggalkan usaha ini. Aur kisi kaam ka halka pan dil mein na aaye. Jangan kita rasa apa-apa kekurangan, kerendahan untuk usaha ini. Jis din kisi kaam ke bare mein hamare dil mein halka pan aa jayega, usi din Allah humse kaam ko chhin lega. Di hari mana kita rasa usaha ini jadi rendah, jadi tak ada apa-apa, jadi ringan, pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala akan cabut usaha ini daripada kita. Kya matlab chhinne ka? Apa maksud diambil, dicabut? Kaam se nahi nikalenge. Allah tak keluarkan kita daripada usaha. Dawah se nahi nikalenge. Allah tak keluarkan daripada dakwah. Kaam ki taufeeq nahi denge. Allah tak bagi taufeeq untuk kita buat kerja. Gash ki taufeeq nahi milegi. Tak dapat taufeeq untuk buat gash. Talim mein baithne ki taufeeq nahi. Tak dapat taufeeq untuk do talim. Din din mein jaane ki taufeeq nahi milegi. Tak ada taufeeq untuk keluar 3 hari. Chilla chilla salana hai tamam se lagane ki taufeeq nahi milegi. Kita tak dapat taufeeq untuk keluar 40 hari tahunan dengan tertib. Khuda ki qasam kisi ko kaam se hat jaye aur is amal se hat jana mere dosto hazaron saal ki ibadat jitna usko aage badhati hai utna is kaam ka ek amal chhodne se usko piche kar deti. Tuan-tuan yang mulia, demi Allah, satu orang, kalau dia tinggal satu-satu amal yang lain, ribuan tahun, dia akan tinggal ke belakang. Tapi dengan tinggalnya satu usaha dakwah, tuan-tuan yang mulia, dia akan terkebelakang beribu tahun dibandingkan dengan satu amal lain yang ditinggalkan. Hazrat Abdullah bin Rawaha kan am suna hai. Tuan-tuan, bade sahabi hai. Tuan-tuan dengar nama Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, sahabi yang besar. Da'wat ke takaze se thodi der ke liye theher gaye. تقاضے سے نہیں دعوت کے تقاضے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا untuk taqaza, untuk tuntutan dakwah dia tinggalkan, takhirkan, lewatkan sedikit tuntutan dakwah. اپنے دنیا کے کام کے لیے نہیں چھوڑا. Bukan kerana keperluan dunia dia. اپنے باغ کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں چھوڑا. Bukan untuk betulkan ladang dia. اپنی بیوی سے ملنے کے لیے نہیں چھوڑا. Bukan untuk jumpa istri dia. اپنے بچوں کو کام سمجھانے کے لیے نہیں چھوڑا. Bukan untuk fahamkan anak dia kerja yang nak ditinggalkan. ارے میاں نبی کے پیچھے زندگی کی آخری نماز Jumaat padhne ke liye chhoda. Dia takhirkan, tangguhkan takaza agama, tuntutan agama kerana nak sembahyang di belakang Nabi, sembahyang yang terakhir di untuk hari Jumaat. Jumaat ki namaz padh liya. Untuk sembahyang Jumaat. Bade khush the. Begitu gembira. Alhamdulillah. Zindagi ka akhri Jumaat huzur ke piche padh liya. Alhamdulillah, Jumaat yang terakhir sembahyang di belakang Nabi. Kyunki inki shahadat yaqeeni thi jis gadwe mein ja rahe the. Kerana dia meyakini kesyahidan dia ketika pergi. Huzur ne khabar de diya tha. Nabi telah beri khabar kepada mereka. Isliye bade khush hue ki akhri Jumaat padh liya Nabi ke piche. Dan dia begitu gembira kerana dapat tunaikan solat Jumaat yang terakhir di belakang Nabi. Aur Masjid Nabawi mein padh liya. Sembahyang di dalam Masjid Nabawi. Batao ye bahut badi saadat ki cheez hai ki nahi hai? Bagitau tuan-tuan, ni satu kemuliaan ataupun tidak? Sembahyang belakang Nabi. Salam pherte hi Nabi ne pucha kya baat hai kaise tum ruk gaye? Bagi salam saja terus Nabi tanya, apa hal kamu masih ada kat sini? Khush nahi hue ki mere piche namaz padhi hai. Mengapa kamu sembahyang di sini? Tarif nahi kiya. Nabi tak puji dia. Bahut accha kiya, chalo tumne mere piche namaz padh liya. Nabi tak kata, Masya Allah bagus hai kamu sembahyang belakang saya. Kya kaha? Apa Nabi kata? Tumhare aur tumhare saathiyon ke darmiyan kitni der ka farak ho gaya. Bapa beza pemergian kawan-kawan kamu dengan kamu. Kehne lage aadhe din ka. Setengah hari dia kata. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Unke saath kafila chal raha hai. Mereka jalan bersama kafilah yang besar. Wo dheere dheere chalenge. Mereka jalan perlahan-lahan. Mere paas sawari tez hai. Saya ada kendaraan yang laju. Main abhi baithunga. Aur suraj doobne se pehle unka saath pakad lunga. Saya akan naik kendaraan saya sekarang sebelum terbenam matahari saya akan dapat. Sirf aadhe din ka farak ho gaya. Setengah hari punya beza sahaja. Farmaya nahi hai Abdullah. Nabi kata, wahai Abdullah, bukan macam tu. Nabi hoon aur is baat ko keh raha hoon. Tere aur unke darmiyan mein mashriq aur maghrib ka farak ho gaya. Allah, saya Nabi dan kamu dengar bahawa beza di antara kamu dan maghrib, di antara masyriq dan maghrib, timur dan barat dah beza dia. Aur tumse 500 baras pehle woh jannat mein dakhil honge. Dan mereka akan mendahului kamu masuk syurga setengah hari. Nabi ke piche juma padhne wala 500 ke baad jannat mein dakhil hoga aur nabi ke piche juma chhod kar rahe khuda mein nikalne wala mere dost isse 500 pehle jannat mein dakhil ho jayega. Seorang yang sembahyang jumat di belakang nabi, dia lewat masuk syurga 500 tahun. Dan orang yang kerana takasa agama, tuntutan agama, tinggalkan sembahyang jumat di belakang nabi 500 tahun lebih dahulu masuk syurga. Wo to nabi ke piche juma padhne ke liye ruke. Aur hum apni biwi ka muh dekhne ke liye ruk jate hain. Dia lewatkan keluar di jalan Allah kerana nak sembahyang Jumaat di belakang Nabi. Kita lewatkan keluar di jalan Allah nak tengok muka isteri kita. Socho hum kitne piche chale jayenge. Fikir tuan-tuan berapa jauh kita tinggal ke belakang. Hai? Hum to apni aulad ko dekhne ke liye chale jate hain. Kita nak pergi tengok anak-anak kita dan kita pergi. Hum apne karobar ko dekhne ke liye chale jate hain. Kadang kita nak tengok kita punya perniagaan kita. Ya jamaat ka kaam to ho jayega. Nak kata insyaallah kerja akan berjalan. Yahi halka pan hai. Inilah kita rasa ambil ringan dengan usaha agama. Isi halke pan ki wajah se aaj kaam ki haqeeqat seeno par nahi khul rahi hai. Kerana kita mengambil ringan atas usaha ini, Allah tak buka hakikat usaha dalam hati kita. Akhirat ki azmat badhni chahiye. Kita kena tambahkan keagungan akhirat dalam hati kita. Uski talab badhni chahiye. Kita kena menuju ke arahnya. Uski raghbat badhna chahiye. Kita mesti tambah gairah ke arahnya. Masyaallah 40 saal se jamaat mein fir raha hai. 40 tahun agama telah berusaha. Lekin duniya ki raghbat badh rahi hai. Tapi cinta agama bertambah, cinta dunia bertambah. Keh raha ek dukan ke badle mein 4 dukan ho jaye to behtar hai. Ha, kalau dulu 1, kalau 4 kedai lagi bagus. 10,000 rupiah ke badle mein 50,000 milne lage to behtar hai. Kalau kita dapat 10,000 sebulan, 50,000 dapat lagi bagus. Apni aulad ko nahi chahta ki meri aulad dai ban jaye. Kita tak nak anak-anak kita jadi dai. Lekin ye zarur chahta meri aulad mulazim ban jaye. Tapi kita mau bahawa anak kita jadi pegawai-pegawai kerajaan. Ye da'wat ki azmat hai. Ini keagungan dakwah. Ye da'wat ki fikr hai. Ini fikr dakwah. Ye da'wat ka ghalba hai. Ini bahawa dakwah mengatasi segalanya. Allah maaf farmaye. Semoga Allah ampun kita tuan. Illa masyaallah. Illa masyaallah. Aksariyat jo hai aaj is kaam mein barkat lene ke chal rahi hai. Sekarang kebanyakan kita buat usaha ni untuk berkat aur sawab lene ke liye chal rahi hai. Kita keluar untuk dapat pahala aja. Maksud nahi banagi. Kita tak jadikan maksud. Aur maksud jo bana ke nahi karega wo cheez khel tamasha hoti hai. Orang yang buat kerja tanpa jadikan maksud, kerja tu akan jadi mainan dan gurauan sahaja. Aur us par koi ajr nahi milta. Dia tak akan dapat pahala apa-apa. Us par Allah ki taraf se kamyabi ka faisla nahi hota. Allah tak buat keputusan kejayaan untuk dia. Isliye 40 saal 10 saal ke baad kahin na kahin kisi cheez mein atak ke reh jata hai. Dan oleh sebab tu kadang dah buat usaha 40 tahun dan kita tersekat kat mana. Isliye Hazrat Maulana Ilyas sahab ka jumla yaad rakhna. Tuan-tuan tu ingat perkataan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Farmaya mujhe unse khatra nahi hai jo is kaam ko nahi kar rahe hain. Dia kata saya tak risau orang tak buat usaha. Mujhe is kaam mein un logo se khatra hai jo kaam nahi kar rahe hain aur apne aap ko kaam karne wala samajh rahe hain. Yang saya risau orang yang tak buat usaha tapi dia rasa dia buat usaha. Aise logon se fitna aayega. Daripada orang ni akan timbul fitna. Aise logon se party banegi. Daripada orang ni akan jadi parti-parti. Aise logon se kaam ka nuksan hoga. Daripada orang ni akan datang kemusnahan dalam usaha. Jo kya honge chahenge ki dusra kaam kare naam mera ho jaye. Dan dia nak bahawa dia buat kerja orang lain buat kerja nama dia dapat. Jab aise log is kaam mein aa jayenge to yaad rakhna kaum fitnah ke sebab bangga. Apabila orang macam ni datang dalam usia, kita fahamlah bahawa fitnah akan mula datang dalam usia. Isteri harap dia apne aap ko dekhe main kya kar raha hu. Oleh sebab itu setiap orang kena tengok dalam diri dia apa yang dia sedang buat. Dekhe ki main is kaam ko kar raha hu ya nahi kar raha. Kita kena lihat diri kita, kita sedang buat usaha ni ataupun tidak. Aur mere dosto, agar is kaam ko karenge aur sifat ke sath karenge to jo Allah ka vaada hai wo pura ho kar rahega. Kalau kita terus buat usaha ni dengan sifat-sifat usaha ini, kita akan dapat apa sahaja janji Allah untuk kita. Isliye is kaam ka pehla darja hai yaqeen ka, yaqeen ke sath karo. Oleh sebab itu usaha ni yang pertama, tingkat yang pertama sekali betulkan yakin kita. Yakin ye karo mere jitne masail latke hue hain, chahe wo infiradi ho, chahe wo gharelu ho, chahe wo ijtemai ho, chahe wo shakhsi ho, jitne masail latke hue hain duniya ke, wo sare masail is kaam ke taqaze ko pura karne se Allah hal farma dega. Kita kena yakin tuan-tuan yang mulia, segala masalah kita, sama ada infiradi kita, ijtimai kita, masalah keluarga kita, masalah anak-anak kita, masalah kita punya adik-beradik kita, semua masalah kita akan selesai dengan kita sempurnakan semua taqaza usaha agama. Ini yakin. Aur dusra yakin ye karo, jis tarah is kaam par karte-karte tamam nabi kamyab hoke gaye, tamam sahaba kamyab hoke gaye, کروڑ ہا کروڑ اولیاء اس امت کے کامیاب ہو کے گئے. خدا اس 15ویں صدی میں مجھ غریب کو، مجھ نا اہل کو، مجھ گنہگار کو، مجھ فقیر کو خدا اس کام کی برکت سے میرے دوستو کامیاب کر دے گا اور قیامت کے میدان میں ان کے ساتھ حشر فرما دے گا. دن یقین yang kedua kita kena yakin bahwa semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semua awliya ikram, mereka telah buat usaha ini. Allah Subhanahu wa taala telah beri kejayaan kepada mereka. Dan saya, orang yang ada di kurung ke-15 dengan penuh kemiskinan, dengan penuh kekurangan, yang berdosa, yang tidak ahli, apabila saya buat usaha ini, Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia akan bangunkan saya bersama-sama dengan mereka. Ini keyakinan yang kena ada tiang dalam hati kita. Isliye is kaam ko har hal mein karna sikho. Har hal mein karna sikho. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena belajar buat usaha ini dalam apa keadaan sekalipun. Na bimari rukawat bane. Jangan sakit menjadi penghalang. Na kamai rukawat bane. Jangan sebab kita berusaha cari makan. Na bibi rukawat bane. Jangan isteri jadi penghalang. Na bacche rukawat bane. Jangan anak-anak jadi penghalang. Na mulazamat rukawat bane. Jangan kerja kita jadi penghalang. Aur aise waqt mein jab taawat ka taqaza aa jaye, apabila datang tuntutan agama, to samjho ki yahi mere imtihan ka waqt hai. Inilah waktu ujian saya. Yahi mere iman ki aazmaish hai. Ini ujian untuk iman saya. Yahi mere amal ki aazmaish hai. Ini ujian untuk amalan saya. Agar main is waqt piche reh gaya, kalau saya ke belakang pada masa ini, to 10-20 saal piche ho jaunga. Saya akan ke belakang 10-20 tahun. Aur agar maine is par pura kar diya aur is taqaze par jam gaya, to Allah 20 saal aage badha dega. Kalau saya tetap atas perkara ini dan saya sempurnakan takaza dakwah, takaza agama, Allah Subhanahu wa taala akan kedepankan saya 20 tahun ke depan. Isliye baaze naye log qurbani de karke jo purane 20 saal se 30 saal se lage hue unse aage badhe. Oleh sebab itu kadang-kadang orang yang dianggap baru, mereka buat pengorbanan. Dan satu orang yang lama 20-30 tahun buat usaha, orang yang baru mereka lebih ke depan lagi. Aur baaze purane baith gaye, abadon is kaam hi ko chhod diya. Dan sebagian orang lama mereka tak buat usaha dan sebagiannya tinggal usaha ni tuan-tuan yang mulia. Isliye mere dosto, Allah ki madad kaam karne ke sath nahi hai, Allah ki madad kaam par jamne ke sath. Nusrah bantuan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan buat kerja ini, tetapi dengan istiqamah atau usaha ni datang bantuan Allah. Jab tak istiqamat nahi hasil hogi, tab tak mere dosto is par ajr nahi milega. Selagi kita tidak istiqamah atau usaha ini, kita tidak akan dapat ganjaran penuh. Allah ke wa'de pure nahi honge. Janji Allah tidak akan sempurna untuk kita. Sun lo kaan khol kar. Dengar, buka telinga betul-betul tuan-tuan. Istiqamah kab milegi? Bila kita akan dapat istiqamah? Jab da'wat ke kaam ko dunia ke kaam par muqaddam karke chalenge, to Allah istiqamah nasib farmaye. Apabila kita kedepankan tuntutan agama, tuntutan usaha dakwah daripada keperluan dunia kita, pada ketika itu Allah akan bagi istiqamah dalam hati kita. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اس دعوت کے کام کے تقاضے پر بڑے بڑے عمل کو آگے پیچھے کیا. Dan نبی صلی اللہ علیہ وسلم demi untuk istiqamah dalam usaha agama, Allah نبی telah kedepankan dan aturkan ke depan atau ke belakang perkara-perkara yang besar. اور ہم اپنے دنیا کے کاموں کو آگے پیچھے نہیں کر رہے ہیں. Kita tak mampu untuk aturkan kehidupan dunia kita yang kecil. سوچو آپ دعوت کے تقاضے پر Apne amal ko aage piche kiya. Cuba kita fikir, kerana takasa agama, adakah kita aturkan atau mengkedepankan atau kebelakangkan kita punya amalan yang lain? Dawud ke takazi per khandak me 3 namazah qaza kar di gayi. Kerana takasa agama, Nabi setelah qaza 3 sembahyang di perbangan khandak. Dawud ke takazi per Ramzan ka pehla Ramzan hai, aur roza hai, Badr ke andar todwa diya gaya. Dan kerana takasa agama, bulan Ramadan, Ramadan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan untuk berbuka puasa. Kitna bada amal hai. Ini amal. Lekin aage piche kar diya gaya. Tapi telah diatur. Ab socho, wahi lene ke liye sabse behtareen jagah huzur ka hujra hai. Aur wahi lene ke liye sabse behtareen jagah Masjid-e-Nabvi hai. Lekin huzur ne wahi lene ke liye apne hujre ko khaas nahi banaya, apni Masjid-e-Nabvi ko khaas nahi banaya. Allah ke raaste mein چلتے پھرتے علم الہی کو لیا ہے اور علم الہی کو پھیلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم kalau kita lihat tempat yang paling selesa untuk menerima wahyi di biliknya, tempat yang paling selesa untuk menerima wahyi di masjidnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khususkan biliknya atau masjidnya untuk terima wahyi. Bahkan di semasa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, datang ilmu ilahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masa yang sama Nabi telah sebarkan ilmu ilahi kepada manusia. Kya ummat ko sikha rahe the? Nabi mengajar umat manusia. Dekhiye daawat ke taqaze par sab kuch qurban kiya ja sakta hai, lekin daawat ke taqaze ko qurban nahi kiya ja sakta. Kyon? Agar daawat hai duniya mein aur meri ummat ke andar hai to khair hi khair hai, khair hi khair hai, khair hi khair hai. Aur agar daawat nahi hai aur bakiya amal hain to fitne hi fitne hain, fitne hi fitne hain, fitne hi fitne hain. Mere dosto, khair ka wujood nahi hoga. Dandan ya mulia, kerana untuk takaza agama banyak perkara telah dikorbankan, banyak amalan dikorbankan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami dan mengajar umat, apabila ada usaha dakwah, semua akan jadi sempurna, amalan akan jadi baik dan datang kebaikan demi kebaikan kepada umat. Tetapi apabila tidak ada usaha agama, walaupun ada amalan agama, mereka akan jadi rosak dan fitnah akan datang dan tidak ada kebaikan untuk mereka. Isliye main bahut unchi baat keh raha hu. Saya kata sesuatu perkara yang sangat tinggi. Dhyan se sunna. Pan dengar betul-betul. Jitna jo purana hota chala jaye. Apabila satu orang dia makin jadi lama. Jitna jo qurbani is kaam par deta chala jaye. Dan dia terus bagi korban. Utna hi uske dil mein is kaam ki badai paida honi chahiye. Sebanyak itulah sepatutnya datang kebesaran usaha dan kerja ni dalam hati dia. Purana ho raha hai aur aage chal raha hai, lekin is kaam ki badai aur is kaam ki azmat aur iske dil mein nahi paida ho rahi hai. Aur duniya ki azmat aa rahi hai, cheezon ki mohabbat aa rahi hai, makan ki mohabbat aa rahi hai, to yaad rakhna iski mehnat mardood ho rahi hai, qabul nahi ho rahi. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita lihat kita makin hari kita makin jadi lama, korban kita buat, tetapi dalam hati kita tidak ada kebesaran kerja, bahkan kebesaran harta makin masuk dalam hati kita, kebesaran kedudukan makin masuk dalam hati kita, cinta kepada rumah kita telah masuk dalam hati kita, ingatlah tuan-tuan yang mulia, usaha kita mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Isliye bahut darne ki zarurat hai. Kita sangat-sangat kena takut atas perkara ni. Is par Allah se taubah karne ki zarurat hai. Kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ki zarurat hai. Perlu minta ampun daripada Allah. Aur is kaam ko aage leke chalne ki zarurat hai. Kita perlu bawa usaha ini dan terus maju ke depan. Karoge? Kata tuan akan buat insyaallah. Insyaallah. Badi ajeeb baat sunne mein aati hai. Kita kena satu perkara yang sangat ajaib yang kita kena faham, tuan. Jom Malaysia Indonesia ki karguzari sunte hain. Apabila kami dengar karguzari di Malaysia dan Indonesia, bada afsos hota hai. Kami rasa sangat sedih. Masyaallah, 4000 aadmi 3 chilla wale. 4000 orang keluar 4 bulan. Masyaallah, 4000. Masyaallah, 4000 tuan. Lekin aktif 1500. Tapi yang aktif 1500 saja. Akhir itne kahan chale gaye? Yang baki pergi mana tuan? 4000 chilla lagane wale. 5000 orang keluar 40 hari. Aur aktif 1000 bhi nahi hai. Yang aktif 1000 pun tak sampai. Kahan chale gaye? Yang baki mana? Ye bahut khatre ki baat. Ini satu perkara yang sangat bahaya, tuan-tuan. Maulana Ilyas Ramatullah ka qaul hai, sun lo. Dengar perkataan Maulana Ilyas Ramatullah alaih. Naye log nikal rahe ho aur wo zyada nikal rahe ho aur purane log baith rahe ho, تو یہ کام میں ترقی نہیں ہے, کام میں تنزلی آ رہی ہے. Kata beliau bahawa orang-orang baru mereka keluar banyak ramai di jalan Allah. Tapi orang-orang lama mereka tak keluar. Ini kata beliau bukanlah peningkatan dalam usaha tapi penurunan dalam usaha. Nye logi yuk kurbani berhidayat nahi aegi. Dengan pengorbanan orang baru tak datang hidayat tuan. Nye logi yuk kurbani bermadad nahi aegi. Dengan pengorbanan orang baru tak datang nusrah Allah tuan. Jadi kaam me bunyad bane the. اور انہوں نے قربانیاں دی تھی وہی حرکت میں رہیں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت اور ہدایت آئے گی. Apabila orang yang lama, orang yang menjadi tonggak dan asas usaha ini bermula, tuan-tuan ini mulia, apabila mereka buat pengorbanan, akan datang nusrah dan hidayah daripada Allah. Jisra bakri zabah hoti hai. Bagaimana kambing disembelih? Usi bakri ki haddi aur pasli todi jati hai. Dan tulang dan dia punya rusuklah dia yang dipatahkan. اسی طرح جو پرانا ہوتا جائے گا اسی پر تقاضے کا بوجھ ڈالا جائے گا. Siapa yang lama dialah tanggung semua takaza tuan-tuan yang mulia. Jitna takaza jiske upar aaye wo apni saadat samjhe. Sebanyak mana takaza datang kepada sesiapa dia harus rasa inilah keuntungan dan kebahagiaan untuk dia. Harus pura karne ki koshish kare. Dan dia cuba untuk sempurnakan semua takaza itu. Jadi Allah ke samne roye. Untuk itu dia menangin di depan Allah. Uske liye taiyar ho jaye. Dia sediakan diri dia untuk itu. Koshish karna hamara kaam hai. Kita usaha. رونا دھونا ہمارا کام ہے. منانگس کرجیا کیتا کہ ایک تقاضا آیا ہے ہماری طرف اور ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. ساتو تقاضا datang kepada kita, kita tak mampu sempurnakan. تو اللہ تعالی آپ کو اس تقاضے کو پورا کرو گے تب بھی ثواب ملے گا, نہیں کرو گے تب بھی اس کا اجر مل جائے گا. dan sekiranya kita tak dapat sempurnakan takaza tersebut sebab kita buat semua perkara tadi, kita akan dapat pahala, dan kalau sempurnakan pun kita akan dapat lebih ganjaran daripada Allah. لیکن یہ سوچیں یہ کہ میاں چلو تقاضا تو فلانے پر چلا گیا, فلانے پر چلا گیا, میں تو بچ گیا. ہاں jangan tuan-tuan fikir ha takaza ni dah pergi kepada orang tu, takaza ni pergi orang tu, saya dah selamat. Oh khush ho raha. Ha kita gembira. Yaad rakhna ye Allah ki nigah mein gir raha hai. Ingat tuan-tuan, ingat bahawa kita sedang jatuh di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Isliye is kaam mein wo aage badhega jo mere dosto taqazon par chalega. Dalam usaha ini, mereka siapakah yang akan maju, mereka yang sentiasa sambut takaza. Isliye teen cheeze har saathi ki rozana badhni chahiye. Oleh sebab itu, 4 bulan setiap orang kena bertambah. 4 bulan tiap-tiap tahun. Rozana iski qurbani badhe. Setiap hari dia kena bertambah tuan-tuan. Rozana iski fikr badhe. Setiap hari dia punya fikir kena bertambah. Rozana iska maidan e mehnat badhe. Setiap hari medan usaha dia bertambah. Har kaam karne walon ko badhe. Setiap orang yang buat usaha kena bertambah. Naya ho, purana ho. Sama ada baru atau lama. Din chilla wala ho, chille wala ho. Orang 4 bulan atau 40 hari. Din din wala ho ya ek din wala ho. 3 hari ataupun 1 hari. Saal wala ho ya ek saal ya 2 saal wala ho. 1 tahun ataupun 2 tahun. Har aadmi ke andar teeno cheeze rozana badhni chahiye. Setiap hari 3 perkara yang kena bertambah. Fikr badhe. Fikir kena bertambah. Qurbani badhe. Pengorbanan bertambah. Medan mehnat badhe. Dan medan usaha dia kena bertambah. Fikr kisse badhegi? Bagaimana fikir boleh bertambah? Mashwara se badhegi. مشورہ دیا کہ دیکھا مشورہ اس لیے روزانہ کا مشورہ اور اس بات کو نہ دو دو مشورہ دے دے ابھی ہفتے کا مشورہ ہے دو دو مشورہ مingguan مہینے دو مہینے کا مشورہ ہے دو دو مشورہ بلانہ نہ دو پورے ملک کا مشورہ ہے دو دو untuk kawasan یہ مشورہ خالی کام کی تقسیم کے لیے نہیں ہوتا dan dalam مشورہ ini bukan pembahagian kerja tu dapat semua یہ مشورہ پورے عالم کی فکر کو بڑھانے کے لیے ہوتا dan kita fikir مشورہ untuk fikirkan usaha tersebar seluruh alam ہر مشورہ میں بیٹھنے والوں کا مزاج بن جائے kita dapat mizaj satu tabian untuk duduk dalam mesyuarat semua ya apni zaat se leke qiyamah tak aane wale insano ko kaise hidayat mil jaye iska fikr iske dil mein badh raha ho kita kena fikir itu daripada diri kita sampai seluruh manusia seluruh alam bagaimana akan dapat hidayat ye fikr iske andar badh jaye ni fikr ni kena bertambah dalam diri kita mehnat karega apni masjid mein kita buat usaha di masjid kita mehnat karega apne shahar mein kita buat kerja di bandar kita mehnat karega apne ghar par kita buat di rumah kita lekin iski alami fikr ki wajah se tapi kerana fikir alami yang ada pure alam mein jitna kaam ho raha hai berapa banyak usaha yang sedang berlaku di seluruh alam qiyamah tak jitna kaam hoga dan sampai kiamat berapa banyak kerja yang akan berlaku lagi Allah usko hissa ata farma denge Allah akan bagi bahagian untuk dia juga isliye hazrat maulana ilyas sahab ne farmaya batao jab ek sunnat ke zinda karne par man tamassaka sunnati inda fasad ummati فَلَهُ عَجْرُ مِعَتُ شَهِيد کہ جس زمانے میں سنت کا رواج ختم ہو رہا ہو اور ایک ایک سنت پر چلنا مشکل ہو رہا ہو میرے دوستو اس زمانے میں آقا فرماتے ہیں کوئی میری ایک سنت کو زندہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے زمانے کے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. Dan mana ilah dia pernah kata ingat bahawa untuk hidupkan satu-satu sunnah begitu besar tuan-tuan yang mulia, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid. Barang siapa yang berpegang dengan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umat ini sedang fasad dan meninggalkan yang susah nak amalkan agama, keadaan tidak membantu untuk amalkan agama, baginya ganjaran 100 mati syahid. Aksar ulama ki rai isme ye hai. Kebanyakan pada bang ulama ialah isse har sunnat murad nahi hai. Bukan maksudnya setiap sunnat. Isse sirf da'wat ki sunnat murad hai. Tetapi muradnya maksudnya ialah sunnah da'wah. Maulana Yasa Rahmatullah farmate the, chalo koi bhi sunnat murad le lo, agar ek sunnat ke zinda karne par 100 shahidon ka sawab mil raha hai, to batao jis mehnat se farayz zinda hote hain, jis mehnat se واجبات زندہ ہوتے ہیں, جس محنت سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں, جس محنت سے مدرسے آباد ہوتے ہیں, جس محنت سے خانقاہیں آباد ہوتی ہیں, جس محنت سے پورا دین پوری امت میں زندہ ہوتا ہے, تو بتاؤ اس محنت کے زندہ کرنے پر کتنا بڑا ثواب ملے گا. بائلہ کا تملانا الہ کی تعمل اتس معنی عموم بہوا سموا سنت بکن سنت دعوہ کی تعمل اتس سموا سنت. Kalaulah kita ambil atas makna umum sekalipun, bayangkan tuan-tuan yang mulia, satu usaha yang dengannya agama akan hidup, dengan usaha ini masjid akan hidup, dengan usaha ini madrasah-madrasah akan hidup, dengan usaha ini khankah-khankah yakni tempat-tempat zikir akan hidup, dengan usaha ini fardu-fardu akan diamalkan, dengan usaha ini perkara-perkara yang wajib yang fardu diamalkan, dengan usaha ini agama akan hidup dalam kehidupan manusia. Berapa besar ganjaran yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Is par to itna ajr, itna ajr, itna ajr milega ki mere dosto uski intiha had nahi hogi. Dan berapa banyak ganjaran yang kita akan dapat, berapa banyak ganjaran yang kita akan dapat, tidak ada kesudahan untuk banyaknya ganjaran tersebut. Waktu kyunki bahut kam hai. Qiyamah ke maidan mein ek aadmi khada hoga. اللہ تعالیٰ اس کے نامائے اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے. وہ جب دیکھے گا تو بڑا تعجب کرے گا, یا اللہ میں نے تو ایک حج بھی نہیں کیا, اس میں 2000 حج کا ثواب لکھا ہوا ہے. یا اللہ میں نے تو بخاری سنا بھی نہیں اور میں نے بخاری کھول کے دیکھا بھی نہیں, میں تو جاہل آدمی تھا, اس میں بخاری کا ثواب لکھا ہوا ہے. یا اللہ میرے پاس تو مال ہی نہیں تھا, میں مسکین فقیر آدمی تھا اور اس میں لکھا ہے 10 لاکھ کی زکات کا ثواب. یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا, میں نے تو اس عمل کو کیا نہیں, یہ کیسے لکھ دیا, فرشتے بھول کے لکھ دیے کیا؟ اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے, ایک ایک عمل یاد دلائیں گے, یاد رکھنا اے میرے بندے تو سچ کہتا ہے, تو غریب مسکین تھا, تیرے اوپر زکات فرض نہیں تھی, تیرے اوپر حج فرض نہیں تھا, لیکن تو نے بتا دعوت کی محنت کیا تھا؟ جی ہاں اے اللہ میں نے کیا تھا. فرمایا تم فلانے گاؤں میں گئے تھے, فلانی مسجد میں گئے تھے, فلانے شہر میں گئے تھے, فلانی جگہ گئے تھے, سب یاد دلائیں گے اللہ اور کہیں گے تم جب گئے تھے وہاں تو نے گشت کیا تھا, تو نے بیان کیا تھا, تیرے گشت کی وجہ سے فلانے مالدار کو میں نے ہدایت دیا اور فلانے مالدار کو میں نے ہدایت دیا, اس نے اپنے مال کی زکات نکالی تو جس طرح میں نے اس کو ثواب دیا اس طرح میں نے تجھ کو بھی ثواب دیا. سمجھے, اس کی زندگی میں طلب پیدا ہوئی فلانے کے پاس تو گیا تھا کہ میں اب علم دین سیکھوں گا, میں نے نہیں سیکھا تو اپنی اولاد پوتوں کو سکھاؤں گا, اس نے اپنی اولاد کو سکھایا, اپنے پوتوں کو سکھایا, پھر اس سے دنیا میں مدرسے کھل گئے اور انہوں نے بخاری شریف پڑھائی. کیا پڑھائی؟ جس طرح ان کو بخاری پڑھانے کا ثواب دے رہا ہوں ایسے میں تو کی ذریعہ بنا ہے تو, اس لیے میں تجھ کو بھی ثواب دے رہا ہوں. الدال علی الخیر کفا, یہ ہے اس حدیث کا مطلب. قیامت کے میدان میں اللہ ایک ایک دائی کو کروڑوں حج کا ثواب, لاکھوں حج کا ثواب, لاکھوں نمازوں کا ثواب جو اس نے زندگی میں نہیں کی ہے لیکن لوگوں پر محنت کرنے کی وجہ سے اور اس کی محنت پر ہدایت ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. dan masa pendek tuan-tuan tak mengizinkan, nah di akhirat nanti ada orang-orang yang dia apabila sampai hari penghisapan akan diberi catatan amalan dan begitu banyak. Bila dia lihat, dia lihat begitu banyak pahala-pahala haji sehingga 2000 haji, kemudian pahala dia membaca kitab Sahih Bukhari yang dia pun orang jahil tak pernah dengar, tak pernah tahu kitab Bukhari. Kemudian tengok sedekah pula sehingga berjuta punya pahala sedekah. Eh, tahu wahai Allah bahawa aku tidak pernah menunaikan haji pun dalam kehidupan aku. Ini sampai 2000 pahala haji. Aku tak pernah pun baca kitab Bukhari. Aku orang jahil, orang kampung, tak ada apa-apa, miskin. Dan aku tidak pernah bersedekah begitu banyak. Eh, tak ada apa-apa. Benar wahai hamba-Ku, benar apa yang kamu katakan. Dan Allah akan ingatkan, tidakkah kamu buat usaha agama? Kamu menyuruh manusia kepada kebaikan? Dia kata, ya. Tidakkah kamu pergi kampung fulan? Tidakkah kamu pergi masjid fulan? Dan di sana tidakkah kamu buat agash? Kamu tidak buat usaha ziarah? Tidakkah kamu bayan? Dan Allah ingatkan satu daripada amalan dia. Dan di sana kamu pergi. Dan dengan sebab kamu pergi sana, jumpa dia. Satu orang kaya, aku bagi hidayat pada dia. Dan dia telah menunaikan haji. Dan dia telah mengeluarkan zakat dan telah bersedekah. Satu orang yang lain kamu jumpa dia, ada semangat untuk belajar agama. Dia dah tua, tak dapat belajar agama. Dia jadikan anak dia belajar agama. Cucu dia belajar agama. Mereka jadi orang alim. Ajar kitab-kitab Bukhari dan membaca kitab-kitab Bukhari. Dan sebagaimana pahala dia membaca kitab Bukhari, juga kamu akan dapat pahala. Bila mafhum ad-dalul akhir kafa'ili, orang yang menunjukkan atas satu kebaikan seumpama dia amalkan kebaikan tersebut. Tuan-tuan yang mulia, bagi para da'i, di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi ganjaran begitu banyak daripada sebab usaha-usahanya di dunia. Belum dawat ke kaam karoge? Tuan-tuan akan bawa usaha dakwah insyaAllah tuan-tuan. Apni manmani karoge? Ya itaat ke saat karoge? Kita nak buat ikut suka kita ke dengan taat? Kaam ke usulun ke saat karoge ya azad hoke karoge? Kita nak buat ikut usul-usul ke dia, usul-usulnya ke, ataupun kita nak buat cara bebas, tak ada usul? Usul, alhamdulillah. Puch-puch ke karoge ya bagair puche karne lagoge? Kita nak tanya orang tua-tua kita dan buat usaha ataupun tanpa tanya, mula je? Mashwara se karoge bagair mashwara ke karoge? Nak buat dengan masyarah ke tanpa masyarah? Yaad rakhna, jo log daawat ke kaam mein lage hain, unke liye sari cheeze zaruri hain. Untuk orang yang buat usaha dakwah, dia semua perlu tuan-tuan yang mulia. Pani peene se zyada zaruri hain. Dan lebih perlu daripada dia minum air. Khana khane se zyada zaruri hai. Lebih perlu daripada dia makan makanan. Kapda pehenne se zyada zaruri hai. Lebih daripada pakai pakaian. Agar in usulon ko apnayenge to mere dosto kamyabi milegi. Kalau dia ikut usul-usul, dia akan berjaya. Agar usulon ko chhodenge to kamyabi nahi milegi. Kalau dia tinggal usul, dia tak akan berjaya. Isiliye Maulana Sahab ne farmaya, hamare usool hi hamare liye qila hai. Kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih, usul ini merupakan benteng dan kota untuk kita. Jis tarah aadmi qile mein mehfooz rehta hai, usi tarah kaam karne wale usoolon par chalne se mehfooz rahega. Sebagaimana satu orang tentera berada di dalam benteng, dia akan selamat. Begitulah orang yang berusaha ini berada dalam usul, dia akan selamat. Agar da'wat ke usul chhodoge, kalau kita tinggal usul dan usaha dakwah, so yaad rakhna kisi ne kisi fitne mein mubtala ho jayenge. Ingatlah tuan-tuan yang mulia, kita mana-mana nanti akan terkena dan tercampak dalam fitnah. Aur fitnah wo dur nahi hoga. Dan fitnah itu tidak jauh daripada kita. Jab tak ki tauba karke nahi aa jaoge. Selagi kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Us fitne ko khudur karne mein lag jaoge. Aur da'wat ke kaam ki parwah nahi karoge. Ek fitna se hatoge, dusra fitna, dusre se hatoge, teesra fitna, yahan tak ki fitnon ke dabane mein zindagi khatam ho jayegi aur mere dosto nakam hokar chale jayenge. Dan kita sibuk untuk menolak fitnah, dan bila kita tolak satu, timpa lagi satu, tolak lagi satu, timpa lagi satu, kita dalam sibuk bergelumang dengan fitnah dan kita mati dalam keadaan tersebut dan kita tak berjaya. Allah hifazat farmaye. Semoga Allah pelihara kita tuan-tuan. Isliye mere dosto, is kaam ko tawazu ke saath karna hai. Oleh sebab itu kita kena berusaha ni dengan tawadhu. Jaisa ki maine pehle keh diya, badhai Allah denge, izzat Allah denge, lekin izzat aur badhai ke liye kaam na mat karo. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, kemuliaan Allah akan bagi, ketinggian Allah akan bagi, semua Allah akan bagi, tapi kita buat usaha, jangan kita niat nak jadi besar, jangan kita niat nak jadi mulia. Isliye ke Allah khud farma rahe hain, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کہنا اس شخص سے بہتر اور احسن کس کی بات ہوگی اور اس شخص سے بہتر اور احسن کس کا عمل ہوگا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. Anda Allah sendiri yang menyebut siapakah yang terlebih baik perkataannya, siapakah yang terlebih baik amalannya daripada orang yang menjunjung manusia kepada Allah. Allah keh raha hai dai se acha kisi ka amal nahi ho sakta. Allah bagi tahu bahawa tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kebaikan amalan seorang dai, besyarte ki wo dai ho, dengan syarat dia benar-benar dai. Dai kaun hai, siapakah da'i? Jiske dil mein Allah ka ta'alluq ho. Dalam hati dia ada ta'alluq ma Allah. Jiske dil mein Allah ki azmat ho. Dalam hati dia ada kebesaran Allah. Jiske dil mein Allah ki zaat aur sifat ka yaqeen ho. Dalam hati dia ada yaqeen dengan sifat dan zat Allah. Jiske dil mein marne ke baad ki zindagi ka yaqeen ho. Dia yaqeen kehidupan selepas mati. Jiske dil mein qabr aur hashr, jannat aur jahannam ka yaqeen ho. Dia yaqeen mengenai mahsyar, kubur dan apa ni hari penghisapan. Jiske dil mein Allah ki pakad ka yaqeen ho. Dan dia yaqeen tangkapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiske dil mein khuda ke samne khade hone ka yaqeen ho. Dan dia yaqeen dia akan berdiri di depan Allah nanti. Jo tanhaiyon mein Allah se darta ho. Yang dia seorang diri pun dia takut pada Allah. Aur har hal mein khuda ka hukm pura karta ho. Dalam apa keadaan pun dia sempurnakan perintah Allah. Wo dai hai. Ini dai yang sebenar. Jo logon ke kusuron ko maaf karta ho. Yang dia maafkan segala kekurangan kawan dia. Maaf karna dai ka kaam hai. Untuk memaafkan kerja da'i. Da'i badla nahi leta. Da'i tidak ambil tindak balas. Da'i maaf karta. Dia akan maafkan. Da'i jisko maaf karega Allah usko hidayat de denge. Dan apabila da'i maafkan dia, Allah akan bagi hidayat pada dia. Aur agar uske dil mein hidayat nahi hogi to Allah usko jald az jald khatam karke kaam ko fitron se bacha denge. Dan sekiranya tidak, Allah akan selesaikan dia, hapuskan dia. Allah akan pelihara usaha ni daripada fitnah. Lekin da'i sabr kare. Tapi da'i kena bersabar. Da'i badla na le. Da'i tidak ambil tindak balas. Sabr. Is raste mein ni'matain kam hai aur takleefain zyada. Dalam usaha ni tuan-tuan ni, mulia ni'mat kurang tapi banyak susah payah. Isliye har da'i ko syakir lillah hona bhi padega. Oleh sebab itu dia kena buat kerana Allah. Kadam-kadam par jo Allah usko de raha hai ni'matain aur amal karne ki taufeeq, us par shukr ada karta rahe. Dan setiap langkah yang dia dapat buat apa-apa amal, dia kena bersyukur pada Allah. Aur ye kahe Allah main sabr ke qabil nahi tha, tune taufeeq diya. Dan kita kena rasa dalam hati memang saya tidak layak untuk bersabar, tak perlu apa-apa bersabar. Allah main sabr ke qabil nahi the, mutakallim banne ke qabil nahi the, tune taufeeq diya. Dan semua daripada taufeeq-Mu ya Allah, tak mampu nak jadi mutakallim, tak mampu jadi rehber, Allah yang bagi taufeeq untuk buat. Har har amal par Allah ka ihsan maange. Dalam setiap amal kita kena rasa ini ihsan daripada apna Allah. Apna koi kamal na samjhe. Jangan kita rasa kehebatan apni kita. Apni koi taqat na samjhe. Jangan rasa kekuatan kita. Aur phir apna ihsan kisi par na jatlaye. Dan jangan kita ungkit kita punya kebaikan di depan orang. Kisi saathi ko na daante phatkare. Jangan kita marah dan hina seseorang. Gash mein nahi saathi aaya. Satu orang dalam gas dia tak datang. Apne gash kar liya. Kita dah buat gas. Wo baad mein pahuncha. Dia datang kemudian. Ab aap usko daant rahe hain. Kita marah dia. Daantne ka hak nahi hai. Kita tidak ada hak untuk marah dia. Agar aapne daanta to ye aapke kibr ki alamat hai. Kalau kita marah dia, mana ni tanda kita takabur. Isliye isse bachna hai. Kita kena jaga. Balki usse pyar mohabbat se poochna hai. Kita kena tanya dengan kasih sayang. Shafqat ke saath poochna hai. Dengan rasa kasihan. Narmi ke saath poochna hai. Dengan lembut tanya dia. Mere bhai, aaj aap kahan chale gaye the? Kita ne saudara to pergi ke mana? Kyon der ho gayi? Mengapa to lambat tadi? Kaun si cheez mein phans gaye the? Ab to apo se bo ab kaise bo kana pa? Usse halaat poocho. Tanya hal dia. Agar kisi yoja se bichara reh gaya to usko duaen do. Kalau ada sebab tertentu kita tolong doa untuk dia. Allah tumhari madad kare. Semoga Allah bantu tuan. Allah tumhare halaat ko dur kare. Allah elokkan keadaan tuan. Are bhai mere, hamare halaat ka hal yahi hai ki tum chale aaye. Nah, halat keadaan kita macam ni, tuan datang. Chalo ab se inshaallah shamil ho jao. Inshaallah mulai kali tuan datang. Allah tumhari madad kar dega. Allah akan bantu tuan. Mere dosto, is tarah narmi se usse kaho. Aap kita belajar tanya dengan lembut. Allah farmate apne nabi se, agar main aapko naram na banata koi sahabi aapke saath na judta. Allah beritahu pada nabi, kalau kamu bersifat keras, semua sahabat akan berdempiran daripada kamu, siapa pun tak akan datang dengan kamu. Narmi aadmi ke dil ko khinchti. Dengan lemah lembut dia akan menarik hati kawan. Narmi aadmi ke dil ko naram karti. Dengan kelembutan hati kawan kita akan jadi lembut. Narmi seedha rasta dikhlati hai. Dengan kelembutan akan tunjukkan jalan. Narmi aadmi ko manzil tak pahunchati. Dan dengan kelembutan kita sampai ke destinasi kita. Sakti dushmani paida karti hai. Dengan keras akan datang pemusuhan. Sakti jo hai aapas mein ladai chhadwa deti hai. Dengan kekerasan akan jadi gaduh. Oh, sakti jo hai party bana deti hai. Dan dengan sebab kita keras akan jadi kumpulan-kumpulan. Isliye hamare kaam mein kabhi bhi sakti nahi hai. Oleh sebab itu dalam usaha kita tidak ada kekerasan. Maut tak narmi ke saath karna hai. Dan sampai mati kita buat dengan lemah lembut. Sakti aja to tauba karna hai. Kalau kita dah berkeras, kita kena taubat. Kisi ka jumla sakti kehta to maafi mang do. Kita dah terkasar dengan seseorang, kita maaf, minta maaf daripada dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Amirul mu'minin hai. Amirul mu'minin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ek aadmi aata hai. Satu orang datang pada dia. Amirul mu'minin, mera hi masla hai. Kata mera mu'minin, ni problem saya. Usko daant ke bhaga dete hain. Ye maaga aane ka ghala bagi. Chale jao. Main kehta pagi sana. Jis waqt main masla hal karne ke liye baithta hu, us waqt main nahi aate. Aur is waqt dusre kaam mein laga hua to chale aaye. Masa aku duduk buat kerja untuk ni, kamu tak datang. Orang nak buat kerja lain sibuk nak datang. Aur phir hosh aa gaya. Kemudian dia tersedar. Oh ho, maine galat kaam kiya. Aha, saya dah buat silap. Jaldi se usko bulwaya. Dia panggil orang, hantar panggil mai. Aur usse maafi maangi. Dia minta maaf. Aur batao tumhare kya masle. Kemudian dia kata, beritahu apa masalah tuan. Uska masla hal kiya aur chala gaya. Kemudian dia selesaikan masalah orang tu, dan dia pergi. Raat ki tanhaiyon mein khade hue Allah ke samne. Waktu malam berdiri seorang diri di depan Allah. Aur apne nafs ko mukhatib karke keh rahe hain. Dia bercakap kepada diri dia, wahai Umar. Eh nafs, tu kitna bada shaitan tha. Dia kata, Umar, kamu ni syaitan yang besar dulu. Tu kitna bura aadmi tha. Kamu yang paling teruk dulu. Tera baap bhi tujhko pasand nahi karta tha. Bapak kamu pun tak suka kamu. Aaj Allah ne tujhe musalmanon ka badshah bana diya. Hari ni Allah telah jadikan kamu raja orang Islam. Musalmanon ka khalifah bana diya. Allah jadikan kamu khalifah orang Islam. Allah ne diya. Allah beri kemuliaan pada kamu. Ek aadmi tere paas aata hai, tujhko daantta hai. Satu orang datang pada kamu, kau marah dia. Ye kehkar ro rahe Allah. Dia kata dan dia menangis. Taubat kar rahe. Dan dia bertaubat pada Allah. Ye kaam. Ini kerja ni tuan. Dawah aadmi ko chota banati hai. Dengan dawah menyebabkan seorang jadi kecil. Jitna chote ban ke kaam karoge utna mehboob ban jaoge. Dan sebanyak mana kita jadi kecil dan buat usaha ni, kita bada banne ki koshish karoge log tumhe gira denge. Kalau kita cuba nak jadi besar, orang akan jatuhkan kita. Chota bachcha sabko mehboob hota hai. Budak kecil semua orang suka. Kutta ka bhi bachcha log pyar karte hain. Anak anjing pun orang suka. Kyon bachcha hai? Sebab dia anak. Semua mahabbat kar rahe hain. Semua orang suka. Bachcha sabki god mein khelta hai. Semua budak-budak main kat belakang. Sabko pyar karte hain. Semua orang sayang dia. Lekin bada ho gaya to bila dah besar ab nahi pyar hoga. Ha, kita tak ada. Ab woh shafqat nahi hogi. Ha, kasih sayang tu dah tak ada. Aise bachcha ban ke kaam karoge puri zindagi puri ummat tumse mahabbat karegi. Kalau kita buat kerja macam kita budak-budak, satu umat nak semua akan sayang kita. Har ek aapko apne haathon par uthayega. Semua orang akan angkat kita. Har ek aapko apni aankhon ka tara banayega. Semua orang akan buat kita ni. Har ek aapki baat sunega. Orang akan dengar semua cakap. Har ek aapke ishare pe jaan maal qurban karega. Dengan isyarah tuan semua orang korbankan diri dan harta mereka. Hazrat Abu Bakar Umar ne khuda ki qasam kabhi bada banne ki niyat nahi ki. Allah ne bada banaya. Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu ma tak pernah nak niat jadi besar, tapi Allah besarkan mereka. Isliye is kaam mein tawazu ikhtiyar karo. Oleh sebab itulah usaha ni kenalah cari tawadhu. Huzur se barkar koi mutawazi nahi. Tidak ada orang melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tawadhu. Allahu cha maqam hai. Allahu akbar. Nabi begitu tinggi kedudukan dia. Kiamat ke maidan mein tamam nabiyon ka hisab hoga. Dan di akhirat nanti semua nabi-nabi dihisab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hisab nahi hoga. Nabi tidak dihisab. Socho kitna uncha maqam. Tapi besar maqam Nabi. Wahan se arsh ilahi par ja rahe hain. Dia pergi ke arsh ilahi. Allah se baatein kar rahe hain. Dan bercakap bermunajat. Aur wahan se hukm ho raha hai. Dan datang hukum. Waqfiz janahaka lil mu'minin. Ae pyare nabi, jao mu'minin ke samne apne baaju ko bichha de. Waqfiz janahaka lil mu'minin, rendahkanlah diri kamu di hadapan orang-orang mukmin. Hukum ho raha. Perintah dari Allah. Fatah Makkah ka mauka hai. Di masa Fatah Makkah, itni tawazu hai. Betapa rendah dirinya Nabi. Aapka sine mubarak ko oont ke kuhan se lag raha hai. Sehingga dada Nabi bertemu dengan goh unta Nabi yang Nabi tunggang. Makkah wale kaun hai? Orang Makkah siapa? Jinko huzur ko rehne nahi diya. Mereka yang tak benarkan Nabi tinggal di situ. Jinhone sajde ki halat mein aapko oont ke ujhadi rakh diya. Mereka telah letakkan perut unta di belakang Nabi. Jinhone tawaf nahi karne diya. Mereka tak benar Nabi tawaf. Jinhone khade hokar daawat nahi dene diya. Mereka tak benarkan Nabi bagi daawah. Huzur ne ek dafa Makkah mein khade hokar daawat nahi diya. Sekali pun mereka tak bagi Nabi bagi daawah. Siddiq Akbar ne khade hokar daawat diya, pita gaya. Abu Bakar berdiri bagi daawah, mereka pukul. Abu Zar ibn Ghafari ne daawat diya to peete gaye. Abu Zar bagi daawah kena pukul. Hazrat Umar ne daawat diya to peete gaye. Kalau Umar bagi daawah dia pun kena pukul. Isliye mere dosto, daawat zaruri nahi hai ki masjidon mein di jaye. Daawah tak semestinya dalam masjid. Daawat ka maidan bazaar hai. Medan dakwah di pekan-pekan. Dagat ka maidan mela hai. Di pekan tempat kita jual pasal Dagat ka maidan masjid se bahar hai. Medan dakwah luar masjid. Agar masjid mein kaam nahi karne de rahe hain. Kalau tak bagi buat usaha dalam masjid. Kisi se ladai mat lado. Jangan duk bergaduh dengan siapa. Kisi se bahas mat karo. Jangan kita bahas dengan siapa. Kuch nahi karne ki zarurat hai. Tak perlu buat apa-apa. Wo amal masjid se bahar shuru karo. Kita buat kerja kat luar. Dawat ka amal masjid ke bahar hai. Kita buat kerja dakwah di luar. Jo log taiyar ho jaye. Siapa yang sedia. Unki tarbiyat ke liye masjid hai. Kita tempat tarbiyah di masjid. Dawat ke liye masjid nahi, tarbiyat ke liye masjid hai. Na masjid ni bukan untuk dakwah, masjid untuk tarbiyah. Isliye mere dosto, pure ilake ko mehnat ka maidan banao. Kita jadikan semua tempat ایک ایک مسلمان پر محنت کرو kita usia setiap orang Islam. یہ نہیں کہ کارکن سے مل رہا. Jangan kita jumpa karkun sama karkun. Karkun ko khila raha hai. Kita bagi makan karkun sama karkun. Karkun ka istiqbal kar raha hai. Kita istiqbal karkun sama karkun. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. یہ نہیں چاہا انتہا صلاح دن دنی. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. سے دنگوان کا ماتا کبالا سے ایک تبلیغ والا گزر رہا اتنی دور سے. اوہ سوان تبلیغ والا لالو جو. اور ایک یہاں ہے. Dan dia duduk sini. Dua-dua hat utha kerke. Oh, dia angkat tangan dua-dua. Mufar kerke. Oh, dengan... Beri zor se salami daag raha hai. Ah, bagi salam dengan kuat. Masya Allah. Ha, Masya Allah. Aisi mohabbat. Kasih sayang. Aur bagal se ek musalman guzar raha hai. Satu orang tepi. Aur usko salam ki taufeeq nahi mille. Satu orang Islam biasa bukan karkun lalu. Nak bagi salam antara taufeeq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ye din ka Islam ka tariqa. Ni cara Islam ka? ہر مسلمان کو اپنا آدمی سمجھو kita kena semua orang Islam sahabat kita چاہے ہماری بات سنے چاہے نہ سنے sama ada dia dengar ke tak dengar جو سن لے وہ بھی ہمارا محسن ہے orang yang dengar pun dia orang berlaku baik جو نہ سنے وہ بھی ہمارا محسن ہے dia yang tak dengar pun dia berlaku baik terhadap kita جو نہیں سنتا ہے ہمارے دل میں امت کا درد اور غم پیدا کرتا ہے yang tak dengar menyebabkan kita akan risau timbul dalam hati kita جو سن لیتا ہے وہ ہمارے غم کو دور کر دیتا ہے yang dengar dia jauhkan risau kita daripada hati دونوں حال میں شکر ادا کرنا dalam dua-dua keadaan kita kena syukur pada Allah میرے دوستو بحث مباحثہ ہمارے یہاں نہیں ہے kita tak ada berdebat tuan کسی کا جواب نہیں دینا ہے kita jangan berdebat dengan siapa جو کچھ پوچھے ہار مان لو kalau siapa tanya kita mengaku kalah wow. Hamari har mein jeet hai kita dalam kita mengaku kalah tu kita menang hamari jawab dene mein jeet nahi hai kita bagi jawab tu bukan kemenangan yaad rakhna ingat tuan hamari har mein jeet hai dalam kekalahan kita itulah kemenangan Hazur sallallahu alaihi wasallam ek irabi dehati ko daawat diya satu orang nabi dia bagi pada dakwah satu orang kampung jannatul mualla ke pas mengenai di jannatul mualla wo dehati irabi kehne laga hai muhammad sallallahu alaihi wasallam mera khuda to lohe ka hai tumhara khuda kaisa hai dia kata Tuhan kami daripada besi Tuhan kamu macam mana aapne koi jawab nahi diya aage badh gaye nabi tak jawab apa nabi terus depan dusre din phir guzar hua aapne daawat diya kemudian besok lalu lagi bagi daawah phir wahi ulti seedhi baatein mera khuda to sone chandi ka tumhara khuda kaisa hai kemudian begitu cakap lebih kurang dia kata Tuhan saya daripada emas perak Tuhan kamu daripada apa phir aapne koi jawab nahi diya nabi tak jawab apa pun muskura ke chale gaye nabi senyum dia pergi teesre din phir mil gaya daawat diya hari ketiga jumpa bagi daawah lagi ab daawat taam ho gayi dan daawah dah aam 3 din musalsal de diya 3 hari dua-dua aur woh usi tarah ulti seedhi kehta raha dia cakap lentang bukang lebih kurang aur aap aage badhe nabi terus jalan aasman se ek bijli aayi datang kilat daripada langit aur is aadmi ki gardan uda ke chali gayi bas kena ditam sama petik betul kepala Allah ne samjhaya humko bhi aur huzur sallallahu alaihi wasallam ko qiyamah tak ali ummat ko Allah ne samjhaya ae pyare nabi daawat ka kaam karna aapka kaam hai jawab dena mera kaam dan Allah fahamkan kita nabi fahamkan kita bahawa kerja kita buat dakwah untuk jawab Allah akan jawab dakwah jawab kerja kami dakwah kerja kamu hum jawab nahi denge Allah ka kaam hai Allah samjhayega kita tak perlu bagi jawab kerja Allah Allah jawab hum jawab sahi nahi de payenge kita tak mampu bagi jawab yang betul unke paas ilm zyada hai sebab dia banyak ilmu unke paas tajruba zyada hai banyak pengalaman unke paas hunar zyada hai banyak benda kan dia ye kaam tajrube ki buniyad par nahi hai kerja ni bukan berdasarkan pengalaman mujahadah ki buniyad par nahi hai bukan asaskan musyahadah akal ki buniyad par nahi hai bukan berasaskan kepada akal khuda ki qasam ye kaam yaqeen ki buniyad par hai bahkan kerja ni berasaskan kepada yaqeen چاہے کوئی کرے نہ کرے میں اکیلے فنا کروں گا سپا پن تب بات اکو تب دلی اکو کم بات دنیا مخالف ہو جائے تب بھی ہم کریں گے سمو دنیا منتنگ اکو کم بات حضرت مولانا عیسیٰ رحمت اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے مانو عیسیٰ سکلی دیتا تھا اگر ساری دنیا اس کام کی مخالفت ہو جائے اور سب اپنی اپنی دلیلیں لے کے آ جائیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو فرمایا ارے میاں جبریل بھی آ کے کہہ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا جو اس کی حقیقت خدا نے میرے سینوں پر کر دی ہے Kata beliau, kalau satu dunia mereka mukhalif menentang usaha ini, semua satu dunia bawa semua dalil-dalil mereka. Mereka kata usaha ini tak betul. Kalau Jibril pun datang beritahu pada saya, dan saya tak akan tinggalkan usaha ini berdasarkan keyakinan yang Allah buka dalam dada saya. Ye hai Islam ki haqiqat. Ni haqiqat usaha ni. Hum thodi der mein dusron ki baaton mein aa jate hain. Ye kita kadang-kadang kita dengan pegawai yang sikit-sikit kita dah goyang. Dusron ki chodo apni biwi ki baat mein aa jate hain. Kita cerita orang lain tu kita tinggal. Cakap bini pun kita terkesan. Malaysia wale, Indonesia wale apni biwi ki baat bahut mante hain. Dia kata orang Malaysia, orang Indonesia ni sangat-sangat akur dengan cakap bini. Aur aaj kal to puri duniya par auratein haavi ho gayi hain, sirf aapke mulk ki baat nahi. Dekha sekarang ni bukan negara tuan-tuan saja, satu dunia dengar cakap bini. Auraton ko kabu mein karo. Kita kena kuasai isteri kita. Apni auraton ko deen lao. Kita bawa agama dalam kehidupan mereka. Apni auraton ko iman sikhlao. Ajar iman pada mereka. Apni auraton mein mahol deeni lao. Bawa suasana agama untuk isteri kita. Ye kab aayega? Bila tuan-tuan yang mulia? Jab apne ghar mein hum pabandi se taaleem karenge. Bila kita buat ta'lim dengan elok di rumah kita. Jab apne ghar mein ek sunnat ka ihtimam karenge. Kita ihtimam sunnah di rumah kita. Jab apni biwi ka dil jeetenge. Bila kita menangi hati isteri kita. Woh kahe hame aisa kapda chahiye to laake waisa de do. Bila dia kata bawalah kain yang macam ni, kita beli macam tu bagi kat dia. Ha, woh kahe ke aaj hame aisi cheez chahiye to laake de do. Dia kata ni saya nak benda ni lah bang, bawa benda tu bagi kat dia. Oh, tab woh kahe ke ha, ye badi humse mohabbat karta. Ha, dia kata ni suami saya sayang sangat dengan saya. Ab aapki jagah uske dil mein ban gayi. Ha, jadi ada tempat tuan, ada tempat di hati dia. Aap kahoge masha Allah, dekh tumne kapda kaha, maine kapda de diya. Tumne falani mithai maangi, maine falani mithai de diya. Tumne falani cheez maangi, maine de diya. Main bhi ek kaam aapse kehta hu, tum meri manogi? Kahega ha ha, bhala aapki nahi manenge to kiski manenge? Dan dia kata, jadi apa kita cakap dari dulu, awak nak pakai kain yang macam tu, abang dah beli. Kamu nak manisan yang macam ni, abang dah beli. Kamu nak benda tu, abang dah beli. Abang ada benda lah nak minta daripada kamu. Macam mana? Kamu nak ikut tak? Memanglah nak ikut. Siapa lagi saya nak ikut kalau tak abang? Kaji, kya kata awak? Jadi, beritahu apa lagi abang nak? Sirf itna kehna hai, tum namaz shuru kar do. Dia kata, awak jagalah sembahyang sikit. Awal waktu namaz pada karo. Kamu juga jaga semayang awal waktu. Aur hum aaye to tum namaz mein humse milo. Apabila kami hum aaye tum namaz mein humko milo. Apabila saya abang balik tengok kamu duduk tengah semayang. To hamare ghar mein tum kabhi farz pad rahi ho. Kadang abang balik tengok kamu tengah waktu. Pad rahi ho. Kadang kamu baca Quran. Kabhi salatul hajat pad rahi ho. Kadang kamu semayang solat hajat. Kabhi duaen mang rahi ho. Kadang balik tengok kamu duduk. Kabhi tilawat kar rahi ho. Kadang kamu baca Quran. Khuda ki qasam tumhari in amalon se jitna mera dil khush hoga wo kisi amal se nahi hoga. Dan apabila kamu punya amalan-amalan ni, betapa suka dan gembiranya saya dengan amalan lain, abang tak gembira macam tu. Is amal ki wajah se khuda tere noor ko badha dega. Dan dengan amalan ini Allah akan tambahkan noor pada wajah kamu. Allah hum dono ko sehat de dega. Allah akan berikan kesehatan kepada kita dua. Allah hum dono hum dono hamari auladon ko nek saleh bana dega. Allah akan jadi anak-anak kita anak yang saleh. Hamari roziyon mein barkat ke dahane khol dega. Allah akan buka pintu berkat untuk rezeki kita. Hamare gharon par farishte nazil karega. Rumah kita akan datang malaikat. Hamare ghar se har qisam ki khabasat nikal jayegi. Dan semua keburukan akan keluar pada rumah kita. Kya batao iske liye taiyar ho? Kamu sedia tak untuk itu? InsyaAllah tayar ho jayegi. Haa, dia kata dia akan sedia. Arre, aap log bhi tayar ho? Tuan-tuan sedia insyaAllah. Bade afsos ki baat hoti hai. Sedih tuan. Kargudari mein aata hai, itne 3000 chilla wale. Aur 2000, 3 chilla wale. Lekin taalim kitne gharo mein hoti hai? 1500 gharo mein, 1000 gharo mein hoti hai. Sucho aap, jab abhi kaam karne walon ke ghar mein taalim nahi hoti, to puri ummat ke ghar mein kaise shuru hogi? Tuan-tuan yang mulia, bila kita dengar keguzari orang yang pernah keluar 3,000, 2,000. Tapi bila tanya ta'lim rumah, 1,500. Kalau kita orang yang buat usaha agama, tak ihtimam untuk buat ta'lim. Orang lain, umat lain, macam mana kita nak harapkan ta'lim wujud dalam rumah mereka? So, cuap. Jadi, kawan beri, hamari apke gharam nahi hoti, tu umat ke gharam kaisa zindah hoti? Kalau rumah kita, tuan-tuan yang mulia, ta'lim tak hidup, di rumah umat-umat yang lain, macam mana ta'lim akan hidup? Abis temai karguzari, jab istimai ta'lim ke sunte hai, toh orzada afsos hota hai. Dan ni kita tengok, apabila kita dengar keguzari untuk istimai punya ta'lim, macam mana pula keadaan? Arre bhai, kitni orte aati hai ta'lim mein? Berapa wanita yang hadir dalam ta'lim mingguan? Pata chala, 8 orte aati hai. 8. Aur us aapke us istimai ta'lim jis ghar mein hoti hai, uske atraaf mein kitne ghar hai musliman ke? Berapa rumah-rumah orang Islam yang ada di sekeliling rumah ta'lim tuan? Betul celah 50 rumah. 50 rumah. अरे भाई 50 घर की औरतें क्यों नहीं आ रही हैं? लिमोब लोगों में मंगाबा वनीता तक चला कि घर में दावत नहीं दी गई सब्बा किता ताप की दावा एक एक बहन को लाने की कोशिश नहीं की गई किता ताऊसा तो बाव अस्त्य वनीता तो डटा कारकुन की बहनें जमा होती हैं सुम्मा अली अली कारकुन सजा यंग कंबोल कारकुन से दीन नहीं फैलेगा लेकिन कारकुन आगमा तक से बात जब तक एक एक आवाम को मुसलमान को मेहनत का मैदान नहीं बनाओ कहेंगे कि लेकिन सब आवाम यंग लाइन सबके मैदान उसे की कच्चे कच्चे माल से फैक्ट्री चलती है लेकिन बहन बनता फैक्ट्री akan jalan tuan-tuan. Pakai mal se nahi chalti. Dengan yang telah dijadi tak jadi dia factory tak jalan. Isliye ek ek musliman hamari mehnat ka maidan ho. Dan setiap oleh tu setiap orang Islam ialah medan usaha kita. Hamare dilon mein ek ek musliman ki bedini ka gham paida. Dalam hati kita mesti ada risau sedih setiap orang Islam yang tak amalkan agama. Aap batao ek aadmi ko koi pakad ke gair muslim aag mein jalaye. Tuan-tuan bayangkan satu orang Bukan Islam tangkap orang Islam campak dalam api. Bolo, aap usko bachane ki koshish karoge ki nahi karoge? Tuan-tuan usaha untuk selamatkan dia. Aapki aankhon mein aansu aayenge ki nahi aayenge? Tuan-tuan menangis tak tuan? Aapko dard hoga ki nahi hoga? Tuan-tuan sedih tak? Sab koshish karenge iske haath se chhuda lo. Semua akan usaha untuk lepaskan orang tadi daripada tangannya. Lekin be-namazi namaz chhodne ki wajah se jahannam ki aag mein jal raha hai. Hame iska gham nahi. Tapi satu orang kerana dia tinggal semayang dia akan terbakar dalam api neraka kita tak risau. एक वक्त जानबूझ के छोड़ने वाला एक हुक्म जहन्नम में जलेगा 288 बरस जलेगा हमें इसका न यकीन आ रहा है न हमें इसकी फिक्र और गम आ रहा tuan-tuan yang mulia satu orang yang tinggal semayang dengan sengaja tuan-tuan yang mulia dia akan masuk 81 hukum dalam neraka dan dikira bandingkan tahun dunia 28 juta tahun lebih tuan-tuan yang mulia अरे मियां दूसरों को छोड़ो खुद बूढ़ा आदमी हैं 60 साल का आ रहा मस्जिद में और अपनी नौजवान औलाद को सुला के आ रहा है देखा कि उसका सर खुला हुआ है उसका पैर खुला हुआ है और इसको ठंडी लग रही सिकुड़ा हुआ है तो बजाय जगाने के कि चलो नमाज पढ़ने बेटा और ऊपर कंबल उड़ा देता है मैं तो जा रहा हूं तुम इसमें खूब आराम से सो मैं जन्नत में जा रहा हूं और तुमको जहन्नम की आग में जलता हुआ छोड़ के जा रहा tuan-tuan yang mulia orang lain apa kita orang rumah kita anak-anak kita kita Pakcik umur 60 tahun nak pergi masjid waktu subuh tengok cuaca sejuk kaki terbuka kepala terbuka dia apa dia buat dia bukan nak kejutkan bangun sembahyang dia tolong selimut lagi tolong selimut tutup kaki tutup kepala aku nak pergi sembahyang aku nak masuk syurga biar awak masuk neraka boleh orang lagi ni orang asa jadi tak tuan-tuan yang mulia macam ni मेरे दोस्तों ये दर्द पैदा करना इस दावत से मकसूद है dengan untuk hidupkan rasakan sedih ni bila kita keluar jalan Allah ummat ka dard aur gham seenon ke andar paida ho jaye bila kita keluar jalan Allah akan rasa sedih dan risau untuk ummat ki bedini ko dekh kar aankhon mein aansu aa jaye bila kita tengok ummat jauh daripada agama kita akan menangis huzur sallallahu alaihi wasallam pata chala yahudi ka ladka bimar ho gaya nabi dapat khabar bahawa seorang anak yahudi sakit फौरन साथियों को लेके पहुंच गए सगरे नबी dengan sahabat sampai rumah dia dekha bahut sakht bimari mein hai tengok dalam keadaan sakit yang tenat usko dekh kar ke farmaya qul la ilaha illa allah muhammadur rasulullah aapne farmaya keh le ye kalma bila tengok nabi kata la ilaha illa allah muhammadur rasulullah to woh naujawan bachcha apne baap ki taraf dekhne laga dan budak tadi menoleh ke arah bapa dia baap ne ishara kiya tha abul qasim जो मोहम्मद सोसों कह रहे उनकी इताअत कर ले दान बाबा ने बगे इशारा ताला अबुल कासिम बचेला कलिमा तो बोला जो पक्का यहूदी था बापा ने यहूदी यंग हालांकि हुजूर का दुश्मन था दान मुसोह नबी हालांकि हुजूर के रास्तों में कांटा बिछाता था दिया बेसनया लता दूरी दी जला नबी हुजूर चलते थे तो आपके ऊपर कूड़ा करकट डालता था कदम कदम नबी जला तो संपा तक बोला नबी आपकी शफकत देखो तभी दे तेंगो आपकी मोहब्बत देखो तेंगो चिंता नबी आपका जज्बा देखो तेंगो समंगत नबी इन सब के बावजूद उसके बेटे की ziyaret करने के लिए गए वला समूह तो बरलाकू तभी दे ziyaret और उसको दावत दिया दान नबी बगी दावत और उसने कलमा पढ़ लिया दान बुडा तरी उचा कलिमा थोड़ी देर के बाद आप फेरे रहे दान नबी तुम उस ketika और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया दान बुडा तो मेंगल दुनिया हुजूर का चेहरा खिल रहा था ना मुका नबी बसरीसरी और इंतहाई खुश हो के आ रहे थे ये क्लोरिंग गंभीर और बार-बार जुबान से कह रहे थे ए अल्लाह तेरा एहसान है tune meri wajah se iske naujawan ko jahannam se bacha liya. Dan dia begitu gembira dan berulang kali dia kata segala puji bagi Allah yang dengan sebabku engkau selamatkan dia daripada neraka. Socho mere dosto humko kitna gham hona chahiye. Fikir tentang apa banyak kita kena sedih. Ek ek musliman ke sath hamdardi. Kita kena kasihan dengan setiap orang Islam. Ek ek insan ke sath khairkhahi ka jazba. Kita kena kasihan dengan setiap orang. Kisi ke sath hamari dushmani nahi hai. Kita tidak ada musuh dengan siapa. Puri duniya mein koi hamara dushman nahi hai. Satu dunia ni kita tak ada musuh. Na hum kisi ko dushman samjhe. Kita tak rasa siapa pun musuh dengan kita. Hamara dushman hamara nafs aur shaitan hai. Musuh kita nafsu dan syaitan, tuan-tuan. Jo apne nafs aur shaitan ke dushman ko pachhad dega, wo tamam duniya ke insanon ko pachhad dega. Dan kalaulah orang yang tak tinggalkan nafs dan nafsu sebagai musuh, tak ambil nafs dan syaitan sebagai nafsu, satu dunia akan jatuhkan dia. Hazrat Ali ek pahlawan ke sine pe chadhe hue. Ali radhiyallahu anhu dia naik atas dada seorang pahlawan. Oh, badi usko takleef ho rahi hai. Dan dia sangat sakit. Char hatha jaldi se gardan kaat dein, meri takleef dur ho jaye. Dan dia kata biarlah Ali panjung kepala saya cepat-cepat dan saya unko aur gussa mein lane ke liye usne chehre par thook diya. Dan untuk timbulkan kemarahan Ali dan ludah dan muka Ali. Hazrat Ali ko gussa aa jaye. Supaya dia marah cepat bunuh saya. Jaldi se meri jaan khatam kar dein. Supaya dia bunuh cepat-cepat selesai. Bas uska thookna tha. Hazrat Ali ekdam se chhod ke khade ho gaye. Bila dia ludah terus Ali radhiyallahu anhu tinggal. Wo bhi khada ho gaya. Dia bangun. Usko bada taajub hua. Dia terperanjat. Kehne laga aapne kyon chhod diya humko. Mengapa lepaskan saya? Aap to kabu mein pa gaye the. Kamu telah kuasai saya. Kaha dekho jo kaam hum karte hain Allah ke liye karte hain. Dia kata tengok kami buat apa-apa kerja kami buat kerana Allah. Jab main tere seene pe chadha hua tha. Bila saya berada di atas dada kamu. Allah ke liye tha. Kerana Allah. Jab tune mere chehre par thook diya to kamu ludah muka saya. To mujhe gussa aa gaya. Saya dah marah. Us waqt main tujhko qatl karta to mere nafs ke liye hota Allah ke liye na hota. Kala saya bunuh kamu pada masa itu saya bunuh kerana nafsu saya bukan kerana Allah. Isliye maine Allah ke liye chhod diya. Sebab tu kerana Allah saya lepaskan. Foran kadmon pe gir gaya aur Islam ka kalma padh liya. Terus sujud di tapak kaki di kaki Ali dan terus baca kalimah. Iska naam Islam hai. Ini Islam tuan. Iska naam da'i hai. Ini nama dia da'i. Ki apne dushmanon ke liye bhi jannat soche, jahannam na soche. Untuk musuh pun dia fikir syurga, tak fikir neraka. Ye hai da'i ka jazba. Ini sifat da'i. Isliye da'i kisi se badla nahi leta. Oleh sebab tu da'i dia tak ambil penyambalan kepada sesiapa. Dia maaf saja. Main kahan se piche aaya? Makkah mein huzur ja rahe the. Ini baat chal rahi thi tawazu ki. Dan tadi pun dah cerita bagaimana tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia dah gaya bayan. Niat ingat tuan-tuan. Ingat kisah Nabi datang masuk Mekah, macam mana tawaduknya Nabi? Ha. Itne mein aapke kaan mein aawaz aayi. Ek sahabi, ansari sahabi, ansar ke sardar ke haath mein ansar ka jhanda tha. Unhone kaha yawma yawmul malhama. Aaj to badla lene ka din hai. Huzoor ke kaan mein aawaz pahunchi. فوراً اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور بھاگے دوڑے کہیں دوبارہ یہ نعرہ نہ نکل جائے اور صحابی کے ہاتھ سے جھنڈا چھین لیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو سرداری کا جھنڈا دیا جائے فوراً اس کے ہاتھ سے چھین کر کے ان کے بیٹے کو دے دیا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کسی اور کو نہیں ملا میرے بیٹے کو مل گیا اور پھر آپ نے فرمایا آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے آج کا دن الیوم یوم المرحمہ آج کا دن لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے معاف کر دو dan ketika fatah Makkah ketika Nabi nak masuk Makkah macam mana keadaan bersemangatnya satu orang ansar yang dia memegang bendera sebagai tanda kemuliaan pegang bendera sebagai satu ketua untuk diikuti dan dia kata al-yawm yawmul malhamah yakni pada hari ini hari daging-daging dicincangkan hari pertumbuhan darah jadi Nabi dengar terus Nabi turun daripada unta pergi dan takut-takut Sahabi Ansar tadi kata lagi sekali perkataan tersebut dan Nabi ambil bahawa awak tidak layak untuk pegang bendera tanda kemuliaan ini dan Nabi bagi kepada anak dia sebab apa kalau bagi kepada orang lain mungkin dia terasa hati tak apalah aku tak dapat pegang bendera ni kemuliaan dapat pada anak aku Nabi kata al-yawm yawmun marhamah pada hari ini ialah hari kerahmatan ini tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam aur aapne rahm ka izhar kiya اور فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اس کو بھی امن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن پورے مکہ کو امن دے دیا dan Nabi telah elakkan kerahmatan dia dan Nabi kata siapa yang masuk Masjidil Haram dia dalam keadaan aman Siapa yang tutup pintu dia? Dia dalam keadaan aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan? Dia dalam keadaan aman. Nabi telah beri keamanan kepada mereka semua. Waqiah sebab jante ho. Mere dosto waqiah sunane ke liye nahi kiya. Balki ye batane ke liye kiya. Hamare andar ye sifat ho. Bukan maksud tuan-tuan, kisah semua tuan-tuan tahu. Ini maksud bukan nak bercerita di depan tuan-tuan. Tapi supaya bagaimana benda sifat ni datang dalam hati. Tidaklah lene ke jazbana. Jangan kita ada semangat. Maaf kerne ke jazbana. Untuk ambil tindak balas bahkan kita tak maafkan. Jangan kita aksariyat mein ho jayen, taqat mein ho jayen, kuwat mein ho jayen. Lekin badar nahi denge. Walaupun kita ni adalah majoriti kita, kemenangan, kekuatan di pihak kita, kita hebat. Jangan sekali-kali ada niat untuk ambil tindak balas. Abu Sufyan ki biwi Hinda, jo Islam ki Musliman ki sakht dushman thi. Hinda, isteri Abu Sufyan merupakan musuh yang ketat kepada Islam. Abu Sufyan Islam ke lashkar ko dekhkar aur unki 10,000 ki Makkah mein dakhle ko dekhkar aisi haibat paida hui, dar paida hua, dauda bhaga hua apne ghar mein aaya. اور نوجوانوں کو بلایا اور کہا دیکھو اب تو ہماری خیر اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں apabila Abu Sufyan melihat jemaah demi jemaah masuk ke Mekah dia telah begitu terkesan dalam hati kehebatan tentera Islam telah masuk dalam hati dia dia telah berlari balik ke rumah dia kumpul orang-orang muda dia orang-orang bawahan dia dia beritahu sebenarnya kebaikan untuk kita pada hari ini kita kena akur dan patuh beriman dengan Muhammad اتنا سننا تھا کہ ہندہ اس کو پچھاڑ دیا اور اپنے شوہر کے سینے میں چڑھ گئی bila ہندہ dengar suami dia kata macam tu dia jatuhkan Abu Sufyan dia naik duduk atas dada کہنے لگی یہ بزدل ہو گیا ہے apa kamu penakut ni اس کی گردن اڑا دو dia kata panjung kepala dia کتنی سخت عورت تھی begitu kuatnya begitu kasarnya perempuan جس نے حضور کے چچا کا کچا کلیجہ چبایا yang dia telah memamah secara mentah apa hati Hamzah radhiyallahu anhu jisne huzur ke chacha ka kaan kaat kar naak kaat kar angli ke podwe kaat kar gale ka haar banaya dan dia telah potong hidung telinga Hamzah dan juga hidungnya telinganya jarinya dan dia buat macam rantai pakai jitni sakht aurat berapa kerasnya hati perempuan patthar se zyada sakht aurat keras daripada batu kisi tarah din guzar gaya dan telah berlalu beberapa hari ab wo baithi soch rahi hai dan dia duduk kya hua 10,000 ka lashkar kahan gaya ada 10,000 orang tentera yang masuk ke Mekah ni mana pergi kahi kisi ke cheekhne ki awaz nahi aa rahi hai tak nampak menjerit mengilai kat mana kahi kisi ka makan nahi jal raha hai tak nampak rumah siapa dibakar kahi kisi ki izzat nahi luti ja rahi hai tak nampak mereka ni menjatuhkan maruah halanki aaj tak usne suna tha aur dekha tha dan pada hari ni tak dengar apa-apa jo fauji jo fauj fatihana kisi mulk mein dakhil hoti hai apabila mana-mana tentera dia memenangi sesuatu kawasan mereka buat macam-macam tak ada tu unki auraton ki izzat lootti hai mereka akan apa memperkosa wanita-wanita unke jawanon ko qatl karti hai mereka akan bunuh laki-laki mereka unke makanon ko lootti hai mereka akan rompak rumah-rumah unke mereka unke makanon ko jala deti hai mereka akan bakar rumah-rumah mereka pure shahar mein kohram machta hai dan satu bandar akan menjerit akhir ye lashkar kahan gaya kuch nahi nazar aa raha tapi tentera Islam masuk tak ada pergi ke mana pura din guzar gaya satu hari penuh raat mein bhi aadhi raat guzar gayi malam setengah malam dah berlalu usne socha ki din ko kaam nahi kiya raat ko karenge siang mein kataba mungkin malam mein kana raat ko bhi kisi ke cheekhne ki awaaz nahi aayi makan ke jalne ki kahin to koi dikhai nahi diya malam pun tak dengar siapa menjerit tak dengar rumah mana terbakar apne ghar se bahar nikli dia keluar daripada rumah dia pure makkah ki galiyon mein phiri dia jalan di semua lorong di makkah pahadon ke kho mein gayi dia pergi di hujung-hujung bukit kahin makkah ka ho kahin wo 10,000 ka lashkar nazar nahi aaya ta nampa dandra azmo بڑی فکر ہوئی آخر لشکر کہاں گیا مانا سمو دندرہ نے حرم کی طرف اس کو خیال بھی نہیں آیا دیتا تو فکر وہ نہ پگی کہ حرم پھر اس کے بعد سوچا کہ معلوم ہوتا ہے یہ 10,000 کا لشکر ہم کو تلواروں سے نہیں مار رہا ہم کو نیزوں سے نہیں مار رہا ہو سکتا ہے مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ میں جا کر بددعائیں کر رہے ہوں dan dia kata mungkin mereka ni tak bunuh kami dengan pedang dan tombak tapi mereka pergi ke Baitullah doa untuk kebinasaan kami حرم کے ایک دروازے سے داخل ہو گئی دے مسجد ابو صلاح صاحب بنت حرم تو وہاں کی عبادت دیکھ کر چونک گئی دے دیکھو عبادت پر عملام تو دیا تعجب میں پڑ گئی دیا تر پگوں نے تعجب اور قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی دن دے بسمپا دے کہتا میں نے آج تک ایسی عبادت نہیں دیکھی حرم میں اگو تا بنا تنگو سبگی نی روپ وان با عبادت جیسی عبادت صحابہ کر رہے تھے سبگا بنا صحابہ با عبادت بنا کوئی نماز میں تھا sebahagian duk semayang. Koi ruku mein tha. Semayang. Koi sajde mein tha. Sebahagian duk sujud. Koi tawaf kar raha tha. Sebahagian duk tawaf. Koi dua mang raha tha. Sebahagian duk berdoa. Ajib wa gharib manzar tha. Satu pemandangan yang amat menakjubkan. Fir wo aage badhi. Dan dia pergi ke depan. Chal ke dekhein. Dia tengok. Multazam pakadne wale kya dua mang rahe hain. Orang duk pegang multazam tu dia doa apa? Hajar Aswad ke paas kaun si dua mang rahe hain? Di Hajar Aswad dia doa mereka doa. Maqam Ibrahim ke paas kaun si dua mang rahe hain? Maqam Ibrahim apa mereka doa? Wo dheere dheere aage badhi. Dia pergi, dia dengar. Doa sunne ke liye gayi. Dia pergi dengar suara mereka. Kahin hamare liye baddua to nahi kar rahe? Takkah mereka doa untuk kebinasaan kami? Ab dheere dheere multazam ke paas pahunch gayi. Dia sampai ke multazam pelan-pelan. Dekha wahan chand sahabi dua mang rahe the. Dia tengok berapa orang sahabat sedang berdoa. Ro rahe the. Sedang menangis. Aur keh rahe the Allah Makkah walon ko hidayat de de. Ya Allah berilah hidayah orang Makkah. Allah Quraisy ko hidayat de de. Ya Allah beri hidayah kepada Quraisy. Ya Allah Hindu ko hidayat de. Ya Allah bagi hidayah kepada Hindun. Jab iska naam suni isne cheekh maar kar rone lagi. Bila dengar nama dia disebut terus dia menjerit menangis. Kehne lagi ye log aise log hain. Dia kata macam ni orang Islam. Jinko humne tawaf nahi karne diya. Yang mana kami tak bagi mereka tawaf. Jinko humne har tarah se sataya. Kami telah ganggu mereka. Jinko marne ke liye hum chad-chad karke gaye. Kami sedia untuk bunuh mereka. Kabhi Badr mein gaye. Kadang kami pergi. Kabhi Uhud mein gaye. Kadang kami pergi. Kabhi Khandak mein gaye. Kadang kami pergi ke Khandak. Kabhi inko chain se rehne nahi diya. Kami tak benarkan mereka duduk tenang. Aur inke dil ki kaifiyat ye hai. Ini hati mereka macam ni. Ki mere liye hidayat ki doa. Doa hidayat untuk aku. Allah Akbar dil badal gaya. Allah hati dia tu. Iska naam dai. Ni dai doan. Aaj to hum apne bhai se badla le lekin tayyar hai kita ne sadiya kita ne hari ne sadiya na ambil dinak bala untuk saudara kita tuan are niya chodo bhai hai tinggal lah ni abang kita makan le raha lene do dia na ambil rumah ambil lah rumah paisa le raha lene do dia na ambil dia bisa kami hum Allah se lenge kita ambil daripada Allah taala ye kabhi jazba nahi paida ho raha jangan ada semangat untuk ambil dinak bala Allah ke akhlaq ka ala darja ye hai ini akhlaq yang tinggi tuan apne haq ko maaf kar do kita maafkan hak kita aur dusre ko haq ada kar do kita tunaikan hak orang lain. Lekin aaj jazba hamare andar nahi paida. Tapi jazba semangat kita berlain. Maksud hai mere dosto sifat ka paida karna. Kida na wujudkan sifat tu ni maksud. Bheed ka jama hona ye kamyabi nahi hai. Kita nak kumpul ke banyak harta ni bukan kejayaan. Bade-bade ijtimaat ka hona ye kamyabi nahi hai. Besar-besar ijtimaat bukan kita berjaya. Kamyabi hamare andar sifat paida. Kejayaan apabila sifat ada dalam hati. Iska naam kaam ka badhna. Ini maksud dia usaha jemaat bertambah. Jemaat kasrat se nikal jaye ye kamyabi nahi hai. Banyak jemaah keluar ini bukan kejayaan. Jemaat mein nikalne walon ki tarbiyat ho jaye ye kamyabi hai. Tetapi orang yang keluar tu dia ada tarbiyah ini kamyabi ini kejayaan. Iski koshish ki jaye. Ni yang kita kena usahakan. Thoda samajh mein bhi aisa ban jayega. Walaupun jemaah jhumpuna yang sikit tapi chahe ek shahar ka ho. Walaupun ada buah. Chahe ek dehat ka ho. Walaupun satu kampung. Chahe ek mulk ka ho. Walaupun satu negara. Khuda ki qasam pure alam ki hidayat ka faisla ho jayega. Allah akan jadikan sebagai sebab untuk hidayah seluruh alam. Hazrat Rahmatullah alaih farmate the puri duniya ko tabligh mein langna ye koi kamyabi nahi hai. Hazrat kata kalau lah satu duniya buat tabligh ini bukan kejayaan. Farmate the 100% ko chodo. 100% ko chodo. 100% kita tinggalkan benda dengan fikir benda tu 100%. Niat tu hamari 100% hi kyogi puri ummat mein din aa jaye. Kita punya niat tu 100% umat datang pada agama. Farmate the agar 60% bhi din aa gaya. Dia kata kalau 60% pun mereka datang agama. Or bakiya mein din nahi aaya 40% mein. Dan 40 lagi tak datang agama. Allah Pak 60% par pure bakiya ko apni kudrat se da dete. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya akan menyempurnakan lagi 40 lagi dengan kudratnya. Lekin syarat ye hai pehle hum badal jaye. Tapi dengan syarat kita kena berubah. Dusron ke badalne pe hidayat nahi aayegi. Dengan orang lain berubah kita tak ada hidayat. Kaam karne walon ke badalne pe hidayat aayegi. Dengan orang yang berusaha ni berubah baru datang hidayat. Abhi to humne 4 mahine lagaya. Kita keluar 4 bulan. 2 dafa lagaya. 2 kali kita keluar. 3 dafa lagaya. Atau 3 kali kita keluar. Lekin apni zindagi ke badalne ki niyat nahi ki. Tapi kita tak niat untuk ubah diri kita. Na apni aulad ki zindagi badalne ki niyat ki. Kita tak niat untuk ubah kehidupan anak kita. Na apni biwi ke badalne ki niyat ki. Kita tak niat ubah isteri kita. Bolo! Allah kaise Rus Amerika ko badal dega? Ye Hazrat ka jumla. Jadi tuan-tuan yang mulia ni Hazrat Hadratji punya jumla dia kata macam mana orang lain nak berubah? Kita pun tak fikir untuk berubah. فرماتے تھے پہلے ہم بدلیں گے. بدیاو کہتے ہیں بولا کیتا کنا بولا یقین و عمل کے اعتبار سے بدلیں گے. کیتا کنا یقین دہنا عمل اخلاق محبت کے اعتبار سے بدلیں گے. اخلاق کنا بغوبا معاشرت معاملات کے اعتبار سے بدلیں گے. معاشرہ دا معاملہ کنا بغوبا تبلیغ والے بدلیں گے. دان وغن دعوہ وغن تبلیغ کنا بغوبا کام کرنے والے بدلیں گے. وہیں بوا کجا کنا بغوبا فرمایا جس دن ہم بدل جائیں گے اس دن پورے عالم کو اللہ اپنی قدرت سے بدل دے گا. دی ہری یان کیتا بغوبا تندونی مولا پد ہری ادلہ اللہ نے قدرتنا کا ubahkan satu alam. Pure alam ka badalna hamare zimme nahi hai. Untuk ubah satu dunia bukan tanggungjawab kita. Dusron ko badalna hamare zimme nahi hai. Untuk ubah orang lain bukan tanggungjawab kita. Apni zaat ko badalna hamare zimme hai. Tanggungjawab kita untuk ubah diri kita tandani mujhe. Isiliye hazrat farmate the sari duniya ka inkar karna zameen se nahi hota, aasman se nahi hota, cheezon se nahi hota, samanon se nahi hota, mulk se nahi hota, maal se nahi hota, jibril se nahi hota, mikail se nahi hota. ساری دنیا کی نفی کرنا ان سے نہیں ہوتا اور ان کا انکار کرنا یہ آدھا ایمان ہے. Tentunya mulia ini kalau satu dunia mereka engkar bahawa daripada harta tak boleh buat apa, dengan kedudukan tak boleh buat apa, dengan kuasa tak boleh buat apa, dengan semua benda tak boleh buat apa, itu tak boleh buat apa, yang boleh buat hanya Allah. Ini kata Hazrati rahmatullah alaih, ini baru setengah iman. اور اپنی ذات کا انکار آ جائے, اپنی ذات کی تردید آ جائے, یہ پورا ایمان ہے. Dan apabila kita memahami dan kita mengingkari diri kita pun, kita pun tak boleh buat apa, baru sempurna iman. Socho, hamari zat nikal gayi. Ha, kita ni terkeluar daripada kita. Hamari mehnat hamare andar se nikal gayi. Kita ni fikir ni terkeluar daripada kita. Abhi 4 mahine ka hathoda rakho kandhe par, to pata chalega is dil mein kya kya hai. Dan kita tengok, kan? Nanti kita akan tashkil untuk 4 bulan, tengok dalam hati kita apa keluar. Ye tashkil بیماری کو بتاتی ہے. ہاں, dengan تشکیل نے penyakit kita akan ظاہر. تشکیل کے وقت میں جو زبان بولتی ہے خدا کی قسم وہ عذر نہیں ہے, وہ اس کے دل کا مرض ہے. Dia tentunya mulia apabila kita waktu tashkil yang dia cakap di mulut dia tu bukan satu kekurangan, tapi inilah percakapan daripada hati dia. اگر اس مرض کو موت سے پہلے پہلے دور نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ناکامی کا فیصلہ ہوگا. Dan tuan-tuan ni mula, kalau penyakit yang ada pada hati yang dia zahir pada mulut ni kita tidak baiki sebelum kita mati, kita ingat kita dalam kegagalan. Bolo iske liye tayyar ho? Sedia tuan-tuan, insyaAllah. Marne se pehle ki marne ke baad? Sebelum mati atau selepas mati tuan? Sebelum mati. Ye dil ka marz nikalne hi se dur hoga, yaad rakhna. Dan kita akan dapat kena keluarkan penyakit ni daripada hati. Apne dil par tashkil ka 4 mahine ka hathoda dal, hathoda rakho. Kita kena buh tukul tashkil 4 bulan kat hati kita. Dekho dil kya kehta. Apa bila kita tukul dengan 4 bulan punya tashkil, hati kita cakap kaya ka bahut acha hai karenge to Allah lekin meri biwi ka kya. Ha, tapi dia kata bagus, Allah buat semua, tapi tengok apa isteri kata pula. ارے صاحب بہت اچھا اللہ ہی کریں گے لیکن میری دکان کا کیا. تبھی دوان میں مانگلا باگوش نہیں پاک بولا تبھی کدے سے آپ پہنچا. یہی سب سے بڑی کمزوری ہے. یعنی کہ لمحان گدا دندا نہیں مجھے. یہی وہ بیماری ہے جو کینسر ہے. نی کینسر یہاں دادا لمحاتی گدا جو ہم کو عملوں میں جی نہیں لگنے دیتی. یہاں مانا دیا نے تک منجبکان کیتا پر عمال جو ہم کو اللہ تک نہیں پہنچنے دیتی. یہاں منجبکان کیتا تک سمپائے پر اللہ جو عمال میں خشو خضو نہیں پہنا ہونے دیتی. یہاں منجبکان کیتا تک خشو نہ خضو در عمال جو ایمان والوں سے محبت تعلق نہیں پیدا ہونے دیتی. یہاں منجبکان کیتا تک ادھا ہوں گا کیسے سایا میرے دوستو اسی کو نکالنے کے لیے بار بار چلا تن چلا دینا. Untuk keluarkan penyakit ni lah kita duk minta, keluarlah 4 bulan, keluarlah 4 bulan. Jitna jiske dil se ghairullah nikalega, utna hi Allah ki qudrat se fayda uthayega. Sebanyak mana ghairullah keluar daripada hati kita, sebanyak itulah kita dapat faedah daripada qudrat Allah. Jab tak ghairullah dil se nahi nikalega, iman kamil nahi hoga. Selagi ghairullah tak keluar daripada hati kita, iman kita tak sempurna. Allah ki qudrat se fayda ki rahein nahi khulengi. Kita tak dapat hikmat ataupun rahsia qudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Isliye huzur ne 13 saal mein nikala. Nabi dan usia telah 13 tahun dengan sahabat untuk keluar. Kita kata 4 hi mahine mein nikal jaye. Kita kata 4 bulan mula keluar. Wahan nabi ki mehnat thi. Usaha nabi. Sahabi ki mehnat thi. Usaha sahabat. Qurbaniyon ke saath thi. Dengan pengorbanan. Aag ke angaron par let rahe hain. Mereka kena tidur atas panas. Loha garam karke daga ja raha hai. Atas pase panas. Patthar ki chattan rakhi ja rahi hai. Atas batu besar atas dada. Gale mein phanda bandha ja raha hai. Ikat dicerut. Aur iman sikhaya ja raha. Dan iman diajar. سوچو آپ فکر توان ان کے دل سے 13 سال میں غیر اللہ نکلا. حتی امریکہ 13 سال غیر اللہ کلوا. اور اس 13 سالہ زندگی میں کوئی مائی کا لال تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتا اللہ کی کوئی مدد آئی ہو. Dan tidak ada dalam masa 13 tahun tarikh tak dapat mensabitkan bahawa mana-mana datang nusrah Allah secara umum. Kenapa? Iman sikha ja raha tha. Kerana iman sedang diajar. Yakin sikha ja raha tha. Yakin sedang diajar. Ghairullah dil se nikala ja raha tha. Ghairullah sedang dikeluarkan. Aur jab dil se ghairullah nikal gaya. Bila dah keluar ghairullah. Allah ne hijrat karaya. Dan Allah hijrahkan mereka. Baitullah ko bhi chhodwa diya. Allah tinggalkan mereka Baitullah pun. Aur apne paas Madinah mein bula liya. Dan Allah jemput mereka ke Madinah. Aur wahan bhi ek saal itminan se nahi rehne diya. Satu tahun mereka tak duduk dengan tenang. Dushman ko laake Badr mein khada kar diya. Dan Allah bawa musuh ke Badar. Aur apne nabi ko bhi wahan pahuncha diya. Dan nabi bawa sahabat nabi pun sampaikan sana. Aur Allah ne wahan apni taqat ka izhar kiya. Dan situ Allah zahirkan qudratnya. Ghaibi nizam ka izhar kiya. Dan Allah zahirkan nizam. Aur qiyamah tak ke liye ummat ko wasool diya. Dan Allah tunjuk usul sampai hari kiamat. Ki agar Allah ki madad chahte ho. Kalau kamu nak nusrah Allah. Allah ki qudrat chahte ho. Nak qudrat Allah. Allah ka ghaibi nizam apne saath chahte ho. Nak bantuan ghaib Allah. Zahir ke khilaf kamyab hona chahte ho. Nak bahawa berjaya dengan khilaf zahir. To ghairullah ka yaqeen nikal ke meri ibadat. Keluarkanlah ghairullah. Yakin ghair daripada hati kamu. Ghairullah ka yaqeen nikal kar mere raaste mein chalo. Keluarkan ghairullah dan keluar di jalan Allah. Ghairullah ka yaqeen nikalne ke liye mere raah mein phiro. Untuk keluarkan ghairullah, keluar di jalan Allah. Isi ke liye raasta. Inilah jalan dia tuan. Jitna jo chalega qurbaniyon mujahidon ke saath utna hi uske dil se ghairullah nikalega. Sebanyak-banyak dia keluar dan dengan pengorbanan sebanyak itu ghairullah keluar daripada hati dia. Aaj hum log rahat ke aadi ho gaye. Kita hari ini dah terkesan dengan kerehatan. Haram ke aadi ho gaye. Kita suka bersenang lenang. Isliye paidal nahi chalna chahte. Kita tak nak jalan keluar paidal. Paidal chalne mein jo rahat hai. Bila kita keluar jalan paidal kaki. Chalne mein jo iman banta hai. Keluar jalan kaki iman yang terbina. Paidal chalne mein jo yaqeen banta hai. Keluar jalan kaki yaqeen terbina. Paidal chalne mein jo dil naram hota hai. Bila keluar jalan kaki hati yang lembut. Paidal chalne mein jo aankhon se aansu behte hain. Dan apabila keluar jalan kaki kita menangis. Paidal chalne mein jo ummat ka dard aur gham paida hota hai. Jalan kaki datang risau fikir umat. Khuda ki qasam sawari se nahi hota. Demi Allah dengan kita naik kenderaan kita tak dapat sebuah perkara tu. Isliye Hazrat ji rahmatullah farmate the بغیر انتظام کا ایک چلہ بغیر انتظام کا ایک چلہ ہزار چلہ سے بہتر ہوتا ہے اس بعد تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے ساتو چلہ تنپا پرسدیان لبے بیٹ دو ریبوان چلہ دنگا پرسدیان آج ہم سب انتظام والے چلے پر چل رہے ہیں کیتا سموہ کلوہ چلہ پا بلو ہری دنگا انتظام دنگا پرسیاپان اپنے مال پر نظر رکھ کے چل رہے ہیں کیتا تینگو کیتا پنی ہرتا اپنے کاروبار پر نظر رکھ کے چل رہے ہیں کیتا تینگو کیتا پنی کدائے سوچو کیسے ایمان بنے گا مشا مانا ایمان بولی تربینہ توان تھوڑا تھوڑا تو مجاہدہ سیکھو کیتا بلاجالا سیکھے مجاہدہ اور اس پر چار مہینہ لگ گیا تو کہتے ہیں کتب بن گئے کیتا کلوہ پا بولان کیتا کہتا کیتا جدی ولی کتب ابدال بن گئے کیتا جدی ولی ابدال اب تو ہم چار مہینے لگا لیے ہاں کیتا کلوہ پا بولان توان کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا کیتے تا اکم فہم ساپا بن کیتے اللہ اکبر سنتان اللہ اکبر اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے تمہا اللہ پلی حرہ کیتے چار مہینہ لگایا تھا مٹانے کے لیے کیتے کلوں پا بولا نہیں انتو کیتے گراہ گا اور چار مہینہ لگا کے جتا رہا ہے Dan kita keluar 4 bulan kita dah cerita bahawa kita untuk kehebatan. Allah kabul farmaye. Semoga Allah terima tuan. Hame khuda samajh naseeb farmaye. Semoga Allah bagi faham pada kita. Isliye daawat ke har taqaze par chalne seekho. Kita belajar untuk terima semua taqaza. Hazrat ji rahmatullah alaihi farmaya ایک آدمی 30 سال سے تبلیغ میں لگا ہوا ہے حضرت جی کہتا ساتھ اوغان سجاد 30 تم وہ اسے دعوہ اس پر کسی ملک کا تقاضی ڈال دیا دان کی طلعت ادہ دی بری ساتھ تنگو جاوان تو بگی ساتھ نگر اور اس نے کہہ دیا حضرت میرے پاس مال نہیں ہے جی کہتا حضرت سید ادھا دوئے تو اس نے 30 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا سوالا اللہ دیا تلہ سمبہ آئر آتا اسے دے 30 تاؤں یعنی اس نے اپنی 30 سال کی محنت مٹی میں ملا دیا Dan seolah-olah dia telah campurkan 30 tahunnya usaha itu dengan tanah. 30 tahun ki mehnat mein usne kuch bhi nahi sikha. 30 tahun dia buat usaha tak belajar apa pun. Usne samjha ki paison se tabliq hoti hai. Sebab apa dia mensah yakin tabliq berjalan dengan paison se mulkon mein aadmi jata hai. Dengan sebab ada duit dia boleh pergi negara jauh. Yakin intihai kaccha aur kamzor yakin hai. Betapa yakin betapa lemahnya dan lemah mentahnya keyakinan. Nahi nahi Allah le jata hai. Allah yang bagi. بہت سے پیسے والے حج نہیں کر پاتے بابا بانیا ہوگا ہے بانیا دوئے حجی بندہ اور غریب بیچارہ حج کر لیتا ہے ہوگا مسکین بلے پی حجی کس نے حج کرایا سپا یہاں حجی کا دیا اللہ نے کرایا اللہ یہاں باوا دیا کون چار مہینے بیرون میں لگوائے گا بابا سپا یہاں دپاک کلوارکن دیا نگرہ جاؤ اللہ لگوائے گا اللہ یہاں بلے کلوارکن دیا ہمارے ہاں بیرون ملک کی تشکیل مال کی بنیاد پر نہیں ہے کیتا تشکیل لوا نگرہ بکم باساس کن ہرتا صفات کی بنیاد پر ہے تبی آتا صفات دوان ساتھی صفات والا ہے کیتا تنگا اوہیں برے صفات غریب ہے Orang miskin. Uski tashkil ki jayegi. Kita tashkil dia. Tujhko Amerika jana hai. Awak kena pergi Amerika. Tu jaan tera khuda jane. Ah, macam mana? Kamu tahu, Allah tahu. Niat karna tera kaam hai. Kaam kerja kamu niat. Koshish karna tera kaam hai. Sah kerja kamu. Allah ke samne rona tera kaam hai. Nangi depan Allah kerja. Amerika jane ka asbab paida karna khuda ka kaam. Dan untuk wujudkan asbab untuk pergi Amerika, Allah punya kerja. Nahi paida hua asbab. Ini Allah yang akan wujudkan asbab. Aur nahi tu ja saka. Kamu tak dapat pergi. Fir bhi Allah Amerika mein deen phailne ka sabab tujhe dega. Dan Allah akan jadikan kamu yang sebab tersebarnya agama di Amerika. Kyun taiyar hai? Sebab kamu sedia. Mehnat kiya hai. Kamu telah usaha. Duaen maangi hai. Kamu telah doa. Lekin waqt par kaam nahi bana. Tetapi masa berlalu dan masalah tak selesai. Mashwara se rok diya gaya hai. Dengan mesyuarat kamu ditangguhkan. Tumhe usko pura pura ajr milega. Dia dapat pahala yang penuh untuk itu. Dia pura majma niyat kare. Semua majma kena niat. میں کوئی کام کرے نہ کرے میں تنہا اس دعوت کے کام کو کروں گا سب بوات تب بوات سے تک گیا تب اسے سوہاں کم بوات چاہے وہ اپنی مسجد کا کام ہوگا سمادہ اسادی مسجد چاہے وہ محلے کا کام ہوگا سمادہ اسادی محلہ چاہے وہ مرکز کا کام ہوگا سمادہ کرجہ چاہے وہ ملک کا کام ہوگا سمادہ نگری چاہے بیرون ملک کا کام ہوگا سمادہ لوہ نگر ہر تقاضے پر میں جاؤں گا سموا تقاضا سایہ کن سمبود بولو اس طرح تیار ہو سدیہ تنتا مجم تو تن اس لیے جتنے اس مجمع میں بیٹھے ہیں اور جو پرانے ذمہ دار کام کرنے والے ہیں جن کے کئی مرتبہ چلے تن چلے لگ چکے ہیں وہ اس مجمع میں صرف وہی کھڑے ہوں کہ ہم دعوت کے ہر تقاضے پر جب بھی بلائے جائیں ہم تیار ہیں تندونی مولا علیہ سبات سموہ دی مجمع ini semua orang-orang lama orang tanggungjawab yang datang mereka bangun untuk sambut takaza apa saja takaza yang diberikan kepada saya saya sedia. Orang-orang ni bangun. Orang ni saja bangun tuan. Orang tanggungjawab, orang lama yang mereka ni sedia untuk semua takazah yang diberi kepada mereka. Masya-Allah. Bangun tuan, masya-Allah. Allah kabul farmaye. Jangan duduk dengan nama tuan-tuan. Allah kabul farmaye. Allah terima. Allah kabul farmaye. Allah terima tuan-tuan. Yaad rakhna himmat karke kehne pe kisi ke mat nahi. Allah par aitmad bharosa karke khade ho. Dengan himmah tuan. Letak pandangan kita kepada Allah, tawakul kepada Allah. Allah kabul farmaye. Semoga Allah terima. Taqazon par chalne se qurbani badhegi. Dengan kita terima taqaza pengorbanan qurbani jitni badhegi hidayat layegi. Bila kita bertambah pengorbanan datang hidayat. Allah kabul farmaye. Semoga Allah terima. Sabka naam likhne mein to bada mushkil ho jayega. Inko ek taraf bula lo. Deta tuan tule nama tuan semua susah. Main kata ye hamare daawat ke taqazon par chalne wale saathi hain. Orang yang sedia untuk menerima semua taqaza. Kuala Lumpur ke markaz mein ye naam likha rahega. Jab koi taqaza mulk ka aayega, mulk ke bahar ka aayega, unhi namon mein se aapki jamaat banegi. Aapko taiyar rehna hoga. Tuan yang mulia, nama tuan akan dicatat di markaz Kuala Lumpur. Apa-apa taqaza dalam negara, luar negara, kita akan panggil tuan-tuan dan tuan-tuan kena sedia insya-Allah. Masya Allah, beliau kata nak tulis nama mungkin tak sempat. Adin ke markaz ka taqaza hoga, bairun mulk ka taqaza hoga, inke sube ilaqe ka taqaza hoga, tini namo mein se chanta jayega, kaun is taqaze ko pura karne mein munasib hoga. Dan tuan-tuan mula kalau ada taqaza dalam negara, taqaza di markaz, taqaza luar negara daripada nama tuan-tuan akan dipilih, siapa yang layak untuk taqaza ini, tuan-tuan akan dipanggil dan tuan-tuan kena sedia. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Kabhi mahine ki zarurat padegi. Kadang kita perlu kabhi 2 mahine ki zarurat padegi bulan, kadang 2 bulan kabhi 3 chilne ki zarurat padegi kadang kita perlu 4 bulan wo taqaza batayega jadi tuan akan terima saya taqaza lekin aap niyat karo inshaallah hum har taqaze ka qurbani denge tuan niatkan semua taqaza tuan akan terima to allah aapki har zarurat ko apni qudrat se pura karne ke allah kare sempurnakan semua darurat dan keperluan tuan-tuan allah kabul farmaye semoga allah terima tuan-tuan semua acha ab batao naqad cash kaun kaun taiyar hai Tunai 4 bulan siapa sedia tuan masya-Allah. Khade ho jao. Bangun tuan. Allah kabul farmaye. 4 bulan tunai masya-Allah. 4 mahine wale khade ho aur is niyat se khade ho ke insha-Allah hum 4 mahine lagane ke baad hum bhi isi tarah khade honge. Dan insya-Allah selepas kita keluar 4 bulan kita akan bangun macam mereka-mereka tadi. Semua takaza kita sedia. Allah kabul farmaye. Semoga Allah jaan maal mein barkat paida farmaye. Allah terima dan tuan Allah bhi keberkatan Allah ki qurbani ko kabul farmaye. Allah terima pengorbanan tuan-tuan. Pure mulk se chal kar ke aap aaye. Tuan datang dari seluruh negara. Chalo Nizamuddin se kuch afraad aaye hain. Dan ke Nizamuddin mungkin sebab kita sampai. Chalo unki baat sun lenge. Kita akan dengar cakap-cakap orang. Nahi, aap baat sunne ke liye nahi aaye. Nizamuddin walon ke taqaza par pura karne ke liye aaye. Tuan-tuan datang bukan untuk dengar cakap orang daripada Nizamuddin bahkan ambil taqaza daripada sini tuan-tuan. Karoge insyaallah. Tuan-tuan akan buat insyaallah. 4-4 mahine ki jamaatain banao. Kita bentuk jemaah 4-4 bulan ni. Puri duniya ke liye banao. Kita buat untuk seluruh alam tu. Khususan aapke pados mulkon ke liye banao. Khususnya negeri-negeri jiran. Dekho Cambodia ki jamaat 4-4 mahine ki aapke haath tak maujood hai. Aaj jamaat ibadat Cambodia tan. Cambodia jamaat bhejo. Kita hanta jamaat. Laos jamaat bhejo. Ke Laos. Vietnam jamaat bhejo. Ke Vietnam. Hong Kong jamaat bhejo. Ke Arakan. Indonesia jamaat bhejo. Ke Indonesia. Japan jamaat bhejo. Ke Japan. Australia jamaat bhejo. Ke Australia. Jitne مشرقی ممالک ہیں وہ سب ملیشیا والوں کے ذمہ ہیں بابا بانیا نگری نگری جیران سما تنگ جاؤ ہم لے جا بھیجو گے انشاءاللہ کندو کانتا جمع انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ نے استعداد رکھی اللہ بگی سادو استعداد دے کمانبو ہمارے تندوان اللہ قبول فرمائے سموگا اللہ تریما تندوان سمو اور بولو لگی تو ماشاءاللہ اس وقت تازہ تازہ بنگلہ دیش کا اجتماع تیار ہے Tuan-tuan, sekarang ni kita tengah segar ni. Tengah segar, kita kena sediakan diri kita. Betul Bangladesh ke liye kaun-kaun tayar? Siapa sedia untuk istimewa Bangladesh? Isme purana, naya, sab ja sakte. Sana orang baru, orang lama, semua boleh pergi. Nye-nye logo kisme le jau. Kita bawa orang baru, tengok. Bade kisim ke logo ke le jau. Orang besar kita bawa. Wahan jake mutasir honge. Dia akan terkesan tengok keadaan manusia. Us mahol me jake apni zindagi ka faisla kerenge. Dia tengok mahol tu, dia akan buat keputusan untuk diri dia. Apni sahab ka zindagi se tawbah kerenge. Dia akan bertawbah, ada kesalahan dia. Hadur sallallahu alaihi wasallam ke wafadar umati ban ke aayenge. Dia akan jadi umat yang menunaikan janji. Iske liye batao, kaun-kaun tayyar? Siapa sedia tuan, insyaAllah untuk tonggi istimewa. InsyaAllah tuan. MashaAllah. MashaAllah, بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں MashaAllah اللہ قبول فرمائے سمجھا اللہ تریمہ دندوان اور کیا تشکیل ہے بھائی دو مہینہ نظام الدین کے لئے بتاؤ اچھا گھرے ابھی خدم ہے عشاء کے بعد یہ اور پروگرام ہے ہاں ٹھیک ہاں بھائی یہ پرانوں کا مجمع ہے چونکہ تھوڑا سا دیر ہو گئی اللہ معاف فرمائے یہ دندوان ہوگا علامہ اور عشاء کے بعد بھی انشاءاللہ جو حلقے کے ذمہ دار آئے ہیں ان سے بھی تھوڑی سی بات کرنی دان لپا انشاء دان ماشاءاللہ انتو انشاء نیتن دانی مولیہ خصوص مجلس انتو اوران تنگون جوا محلقہ دان مرکہ dalam bilik mesyuarat ni ya sana. Mesyuarat Kuala Lumpur besar untuk orang-orang tanggungjawab markas dan tanggungjawab mahallah sila masuk ke bilik mesyuarat KL dan juga mesyuarat Malaysia tuan-tuan ya masyaallah insyaallah tiga bhai baithenge insyaallah اب جلدی سے نماز کی تیاری کر لو انشاءاللہ فوراً اذان ہوگی اور تھوڑی دیر کے بعد جماعت ہوگی تو سارے لوگ اپنے اپنے ناموں کو اپنے اپنے حلقوں میں لکھوا دیں گے تنتان تلوم دیں گا تنتان سلپس میں انشاء اوراں تنگوں جواب زمیدار حلقہ Kuala Lumpur dan Malaysia diminta masuk dalam sana ada muzakarah dengan Prof. Abdul Majid Pasha Jadi orang-orang yang datang mesyuarat hari Rabu ke apa ramai-ramai tak perlu bersama-sama. Tak perlu bersama-sama. Hanya orang tanggungjawab saja. Sebab ruangan tak cukup insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.